Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzil jalali wal ikram alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. بس أنتم سيني tengah masuk adum ya. Atau rebutan tengah biar pada ini. Nah, jadi enak-enak. Nah, alhamdulillah kita kembali berkumpul setelah pon kemarin. Karena udzur, karena tidak bisa mengisi. Dan juga diumumkan juga untuk pekan depan. Ana izin karena insya Allah sejak Jumat sampai Kamis, ana gak ada di Jakarta. Ya, jadi pada pekan depan ana tidak bisa mengisi juga. Ya. Jadi ini enggak tahu suara Anda tiba-tiba setelah kajian tadi di Kalibata City itu agak aneh ya. Anda khawatir habis kajian ini hilang suara Anda nanti. Allah alam. Enggak, udah minum, dikasih makan bubur ya, tetap aja enggak berubah ya. Allah alam. Ala kulli hal, mudah-mudahan tidak mengganggu pendengar antum ya. Yang penting isinya insyaallah. Ya. Al-Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari itu punya kitab. Ya, baik dalam masalah tarikh, dalam masalah tafsir, dalam masalah lughah dan juga dalam masalah akidah. Yang kita kalau melihat kitab tafsir beliau masyaallah. Tafsir At-Tabari ya. Jami'ul Bayan. Itu yang anak punya sampai 24 jilid dan tebal-tebal sekali itu. Kemudian beliau juga punya kitab setebal serupa, yaitu kitab Tarikh At-Tabari ya. Dan juga punya kitab Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Sharihus Sunnah ya. Jadi ada Sharihus Sunnah, ada Syarhus Sunnah. Kalau Syarhus Sunnah beda-beda penulis, tapi Sharihus Sunnah karya Imam At-Tabari, Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, di kitab Tarikh At-Tabari itu disebutkan riwayat-riwayat yang beliau dapatkan dengan sanadnya, walaupun sebagiannya Israiliyat ya. Tapi kita dikatakan oleh Rasulullah, hadithu an Bani Israel wala haraj, ceritakan tentang Bani Israel ya, jangan merasa berkeberatan, tetapi jangan langsung diaminkan, percaya begitu saja dan atau didustakan, jangan ya. Tapi nggak apa-apa diceritakan ya. Dan dalam Tarikh At-Tabari atau kitab yang berjudul Tarikhur Rusul wal Muluk, dengan sanadnya dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri ya, kana mundhu kharaja Yusuf min indi Ya'qub ila an raja'a 80 sanah lam yufariqil huznu qalbahu. Itu sejak Yusuf alaihi salam itu pergi atau tidak bertemu dengan bapaknya itu Ya'qub alaihi salam, sampai kemudian rujuk, sampai ketemu lagi setelah 80 tahun lamanya sekitar itu, lam yufariq al-huznu qalbahu ya. Al-huzn yaitu kesedihan tidak berpisah dari qalbunya ya. 80 tahun selama itu Nabi Yaqub alaihi salam dirundung kesedihan di hatinya. Walam yazal yabqi hatta dhahaba basaruhu, dan terus menangis sampai hilang pandangannya. Itu sampai buta itu. Bapaknya Nabi Yusuf, yaitu Nabi Ya'qub alaihissalam, Israel alaihissalam. Maka berkata Al-Hasan, wallahi ma 'ala al-ardi khaliqatan, atau ma 'ala al-ardi khaliqatun akramu 'ala Allah min Yaqub. Demi Allah, tidak ada di atas muka bumi ini seorang makhluk yang lebih mulia dibandingkan Nabi Allah Yaqub. Ya. Jadi 80 tahun menahan kesedihan dengan menangis dan mencurahkannya kepada Allah Ta'ala. Ya. Dalam sebuah riwayat juga dari Tarikh At-Tabari, dengan sanadnya disebutkan, diceritakan bahwasanya Nabi Yaqub alaihissalam dakhala alaihi jarun lahu. Ada seorang tetangga yang masuk rumahnya, maksudnya datang ke rumahnya, biasalah ngobrol-ngobrol ya. Faqal, maka berkata itu orang, "Ya Yaqub, wahai Yaqub, mali araka qadin hasamat atau qadin hasamta wa fanaita wa lam tablugh min as-sinni ma balagha abuk." Wahai Yaqub, aku ya tidaklah melihat engkau itu sudah ancur-ancuran. Enggak karuan, kayak udah tua gitu, padahal usia kamu itu enggak seperti usia orang tua kamu. Maksudnya kok kamu cepat tua banget sih gitu. Apa sih, banyak pikiran atau gimana kok kelihatan? Kalau orang banyak pikiran kan mungkin cepat tua, ubannya cepat ini. Tapi kadang-kadang uban karena pakai brayer cream dan semisalnya gitu kan. Tapi ini enggak, ini wahai Yaqub, kalau orang tuamu seusia kamu sekarang enggak setua ini gitu penampakannya gitu. Kenapa kok kayak gini? Maka kemudian dikatakan Yaqub berkata, hasamani wa afnani ma btalani Allahu bihi min hammi Yusuf wa dzikrihi. Itu yang membuat saya seperti ini, bikin saya rapuh begini, itu adalah apa yang telah Allah Ta'ala uji kepada saya berupa hammi Yusuf. Ham yaitu kesedihan tentang Yusuf dan mengingat dia. Kadang-kadang kalau kita mengingat orang itu kita kangen, kita apa gitu kan ya. Jadi sampai segitunya mengingat Yusuf, ya nangis, doa, ya Masya Allah. Ya, kita kangen sama orang yang mungkin 2 tahun belum ketemu aja. Itu Masya Allah, kadang-kadang ya Allah cari-cari namanya di Facebook ya. Namanya siapa nih? Tulis si Anto ya. Namanya siapa? Anto siapa? Cari Anto, ada jutaan orang namanya Anto gitu. Cari satu-satu, gak ketemu-temu. Taunya namanya Suprianto ya. Repot ya. Nah, ya itu ya, ana pun apa tahun 2005-2006 di Kalimantan punya murid beragam banyak, itu orang-orang yang deso banget ya, setengah orang hutan dia. Itu Masya Allah nyari-nyari mereka, mana mereka sekarang di mana ya Masya Allah gitu, keinget, terkenang. Ya nggak mungkin kita ketemu ya, udah nggak tahu di mana tuh orang-orang, tapi Insya Allah masih pada hidup ya anak-anak itu. Udah gede-gede sekarang dah. Udah kuliah, udah lulus kuliah dulu. Sekarang ya. Itu rasanya gimana hati itu? Masya Allah. Ya rasanya itu keinget, terkenang. Ya Allah, seandainya mereka itu bisa saya temui. Itu pengen saya peluk. Yang ikhwan maksudnya pengen saya rangkul. Ya Masya Allah. Gimana kabarnya? Udah pada nikah belum? Kan? Kalau nikah nih banyak nih jomblo. Yang belum, yang akhwat belum, banyak jomblo di sini gitu kan. Bisa kita tawarin. Ya Allah. Itu baru berapa, 10 tahun yang lalu, belum pernah ketemu lagi, kangennya Masya Allah. Tapi kita memiliki Allah, kita doa, ya Allah, ya, pertemukan saya sama mereka, ya Allah, kapan-kapan gitu. Di kesempatan yang gak disangka-sangka. Nah, lebih-lebih Nabi Yaqub alaihissalam, itu gak ketemu anaknya berapa tahun, sekitar 80-an. Itu jauh banget itu, Masya Allah, dan masih kepikiran, karena emang spesial ini. Nabi Yusuf itu special edition ini, beda dengan yang lain-lain, ya beda. Nanti kalau antum punya anak, Masya Allah, antum ngerasain sendiri, special ya. Ini anak nih paling special buat saya nih. Kenapa? Karena satu-satunya, ya iya. Coba kalau kehilangan, rasa gimana? Masya Allah, anak masih bayi misalnya, ya kemudian apa? Allah Ta'ala renggut nyawanya, hilang dia. Ya. Rasanya gimana? Pasti, ya Allah, hati itu terenyuh. Nah, maka Nabi Yaqub alaihissalam berkata tuh, apa ujian Allah itu telah membuat saya seperti ini, ya memikirin Yusuf dan mengingatnya. Fa'auhaullahu azza wa jalla ilahi. Kemudian Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Yaqub, Ya Ya'qub, atashkuni ila khalqi. Wahai Ya'qub, apakah kamu mengeluhkan tentang aku kepada makhlukku? Ya, ibaratnya seolah-olah Allah marah, menegur. Kamu mengeluhkanku, jadi mengeluhkan tentang Allah, ya, kepada makhluk Allah. Faham maksudnya di sini? Jadi mengadukan kepada makhluk Allah tentang Allah, seolah-olah tidak terima kamu pada takdir Allah. Karena kalau kita menggugat takdir Allah atau menceritakan kekecewaan kita kepada takdir Allah, itu seolah-olah mengadukan Allah kepada makhluk, dan itu jauh, itu buruk gitu. Ya, maka kemudian bertaubatlah Nabi Ya'qub. Ya Rabb, wahai Rabb, khati'atan akhta'tuha faghfirlaha li. Ya Allah, itu adalah suatu kesalahan yang telah aku bersalah. Aqta' tuha, yaitu salah, tidak sengaja, enggak bermaksud itu. Faghfir hali, maka ya Allah, ya ighfirha, yaitu ampunilah dosa saya itu ya Allah. Maka kemudian kata Allah, fa inni qad ghafartu lak, aku sudah mengampunimu. Ya, kemudian fa kana ba'da dzalika idza su'ila qal. Nabi Ya'qub setelah itu kalau ditanya tentang kenapa kok kamu remuk begini, ya, enggak jawab, aku rapopo gitu. Aku rapuh, porak-poranda gitu, enggak. Ya, enggak. Maka jawabannya adalah innama ashku bathi wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Surat Yusuf 286, ayat 86. Sesungguhnya aku mencurahkan bathi, keluh kesahku, wahuzni, dan kesedihanku kepada Allah, dan aku mengetahui tentang Allah atau dari Allah apa yang tidak kalian ketahui. Apa kaitannya dengan kehidupan hati? Kaitannya adalah seseorang hatinya tidak hidup kecuali kalau dia betul-betul terkoneksi betul-betul kepada Allah. Ya. Dalam kondisi terkena musibah, teruji, itu seseorang berpotensi untuk mati hatinya dan berpotensi untuk hidup seketika. Ya, jadi tergantung. Ya, kita lihat orang-orang yang frustrasi, mereka melarikan frustrasi mereka, melarikan diri dari terjangan musibah dan penekanan, itu kepada kemaksiatan ada, kepada riba ada, bahkan sampai ada yang bunuh diri. Ya, mati itu hati mereka tuh. Tapi justru ketika kita dirundung kesedihan sekecil apapun, di situ Allah Subhanahu wa taala, kita husnudzon, menginginkan agar kita kembali kepada Allah supaya hidup itu hatinya tiba-tiba. Dan itu yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam Al-Qur'an ditunjukkan Nabi Ya'qub alaihi salam bagaimana ketika dirundung musibah, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Nabi Yunus alaihi salam ketika ditelan, ya, ikan besar yang di dalam perut ikan itu sangat gelap sekali, gelap sekali. Ya, antum pernah enggak ke perut ikan? Enggak pernah. Gimana antum nih? Sama lah, ada juga belum pernah. Nah, itu pasti gelap lah. Bayangin aja, ngapain di sana gelap sekali. Ya. Kalau orang sekarang udah berhasil kayak gitu, masuk ke perut ikan terus bisa sholat di sana gitu misalnya, jadi wali mungkin. Ya, sekarang orang sholat di atas pohon pisang jadi wali gitu itu. Nah, itu di dalam perut besar gelap, di dalam laut gelap, di dalam kegelapan malam, tiga kali lipat kegelapan. Kemudian Nabi Yunus bin Matta berdoa kepada Allah, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, mengakui kesalahannya. Maka lihat bagaimana hati yang hidup kemudian Allah Ta'ala bantu. Maka orang-orang yang hatinya hidup kepada Allah, maka dia adalah orang-orang yang Allah Ta'ala bantu. Allah menjadi walinya. Dzalika bi'annal kafir, dzalika bi'annal ladzi dzalika bi'annallaha maula alladziina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Itu orang-orang yang beriman, Allah lah wali mereka, Allah lah penolong mereka. Allah yang mencintai mereka, yang membimbing mereka, menolong mereka. Wa annal kafirina la maula lahum. Orang-orang kafir tidak ada wali mereka, enggak ada habis, enggak ada siapa-siapa ya, yang bahkan membantu mereka. Itu yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an. Dan juga ditunjukkan oleh As-Sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah radhiyallahu anha, "Idza hazabahu amrun shalla." Nabi SAW kalau ada perkara yang membuatnya sedih, beliau sholat. Karena sholat itu rohah bagi Rasulullah SAW. Sholat itu adalah peristirahatan yang merehatkan bagi Rasulullah SAW. Ya. Jadi ketika sedih langsung terkoneksi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sangat menenangkan dan mengharukan. Dan bernilai pahala besar. Seketika itu hati itu terasa hidup. Iya, karena langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebagian dari orang ada yang hatinya berusaha menyembuhkan penyakitnya atau kesulitannya dengan cara kekuburan, bertawakal kepada selain Allah, dan mengira bahwasanya itu semua yuhsinuna sunnah. Mereka semua mengira bahwasanya mereka berlaku baik. Padahal fasad, kerusakan itu, dan bahkan lebih jauh dibandingkan orang yang melampiaskan kesulitannya dengan bermaksiat. Ini lebih ke kesyirikan, auzubillah. Ya, maka beruntung orang-orang yang Allah Ta'ala berikan hidayah dan taufik untuk lebih cepat dekat dan bermusara'ah ke maghfirah Allah, yaitu bersegera ke pengampunan Allah ketika dia dalam masa kesulitan. Ya. Ya, begitu. Nah, jadi kehidupan hati jemaah sekarang di masa sekarang bisa jadi seseorang hidup hatinya ketika dia dilanda musibah. Ketika dia dilanda fitnah tentang harta, tentang perempuan, tentang pangkat, popularitas, anak, istri, tetangga, dan banyak hal, ya. Di situ kemudian mulai hatinya tuh tumbuh, berkembang, dan hidup. Karena dia membelokkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sekarang kita mulai pembahasan ini di kertas kehidupan hati, kita ambil dari kitab Fawaidul Fawaid dengan sedikit ringkasan, ya. Dan mungkin ada beberapa paper punya ikhwan atau akhwat yang agak salah, tahu ini nggak tahu printernya, ya, sedang kurang taat sama anak kemarin, ya, printernya nggak tahu seperti ini dia. Anak ada ajak bicara nggak jawab-jawab, jadi ya udahlah biarin aja lah. Tapi alhamdulillah sebagian besarnya insyaallah bagus normal. Baik. Siapa yang ingin jadi qori yang dapat pahala insyaallah. Tapi enggak satu huruf 10 kebaikan enggak, tapi insyaallah berpahala membantu orang. Siapa fadhol? Man yurid an yakuna qori'a. Hah? Fadhol. Bagaimana jasad manusia tak memiliki kehidupan sebelum malaikat sanawat menimpakan bagi jasad tersebut, maka demikian pula yang berlaku pada roh dan hati manusia. Ia tidak akan hidup sebelum Rasulullah SAW menyebutkan roh atau wahyu yang disampaikannya kepada beliau. Allah Ta'ala berfirman, "Fakadza lika awhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuran nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim." Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab Al-Quran dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengannya siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk pada jalan yang lurus. Quran Surah Asy-Syura ayat 22. Ya, coba lanjut dikit. Pada ayat tersebut, Allah menganalogikan wahyunya dengan roh dan cahaya. Darinya pula dipahami bahwa kehidupan dan cahaya kehidupan itu bergantung pada tiupan Rasulullah, baik malaikat yaitu Jibril maupun manusia, itu Nabi Muhammad SAW. Siapa saja yang memperoleh kehidupan kedua putusan Allah ini, berarti telah mendapatkan dua kehidupan, lahir dan batin. Sebaliknya, siapa saja yang tidak memperoleh kehidupan Muhammad SAW, maka ia hanya mendapatkan satu kehidupan lahiriah saja, namun tidak mendapatkan kehidupan batinnya. Jazakallah khair. Ya, sebagaimana jasad manusia itu asalnya adalah mani, ya. Akhlaqnal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Surat An-Nahl. Dan kami jadikan kami ciptakan manusia dari nutfah. Ya. Dan di surat Al-Mu'minun juga ada prosesnya. Ya, dari nutfah, kemudian menjadi alaqah, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi mudghah, segumpal daging, kemudian diadakan 'idham, fakasawna al-'idhama lahma, 'idham yaitu tulang, kemudian Allah Ta'ala balutkan tulang itu dengan lahm, daging. Ya. Thumma ansha'nahu khalqan akhar, kemudian kami tumbuhkan menjadi suatu makhluk. Ya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baik pencipta. Ya. Jasad manusia, ikhwah sekalian, dulu kita ini hanya setetes mani yang tidak mengenali diri sendiri dan siapapun. Kemudian Allah Ta'ala tumbuh kebangkan dengan tarbiyah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau kita melihat diri kita, wa fi anfusikum afala tubsirun. Berharap diri-diri kalian, ya. Nah, ini enggak tahu ada apa, Allah alam. Tolong disabarkan aja ya. Diri-diri kalian afala tubsirun, apakah kalian tidak melihat ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Setiap tidur kita itu diurusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perencanaan dari kita, bahkan kita mungkin tidak meminta, tapi Allah Ta'ala urusi semua aliran darah ini dari denyut-denyutnya ya, semuanya ya. Ada kehidupan di jasad kita ini yang mana kehidupan tersebut berpusat di jantung. Ya. Di jantung, roh kita ini di jantung. Lalu mengapa kok ada di sini? Ini bisa bergerak karena jantung mengamarkan, memerintahkan ini untuk bergerak. Pusatnya di jantung. Kita tidak mengenali roh kita sendiri. Saking apa? Itu saking jahilnya kita tentang suatu hakikat yang Allah Ta'ala batasi pengetahuan kita tentangnya. Ya, yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya tentang roh. Roh itu perkara siapa? Urusan Allah. Yang gaib-gaib, roh baik manusia, roh jin, dan roh malaikat, urusan Allah. Kita tidak boleh berbicara tanpa dalil. Ya, kita enggak tahu. Antum tahu enggak bagaimana roh antum? Enggak tahu, udah. Gimana dipikirkan bingung nanti. Padahal itu diri antum sendiri. Dengan keterbatasan ini, kita akhirnya kemudian tersungkur bersujud kepada Allah dan mengakui, Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Ah, suci engkau ya Allah. Tidak ada ilmu bagi kami. Ini kata para malaikat. Yang jauh udah ada sebelum kita. Ya, ketika diciptakan Nabi Adam alaihissalam. La ilma lana. Kami tidak mempunyai ilmu illa ma'allamtana. Kecuali engkau ajarkan kepada kami Allah. Dan itu juga kita seperti itu. La ilma lakum illa ma'allamakum. Ya, ini bukan kalimat Al-Quran, tetapi itu maknanya untuk kita semua. Tidak ada ilmu buat antum kecuali yang Allah Ta'ala ajarkan, Allah Ta'ala berikan kepada antum. Ya, jasad kita yang lemah, yang Allah Ta'ala tarbiyah sejak di rahim ibu kita, yang ibu kita tidak merancang, tidak mendesain, tidak merencanakan, ternyata keluar sudah menjadi anak manusia yang belum tahu apa-apa. Ya, nanti pas gedenya mungkin banyak maksiat seperti kita ini mungkin. Ya, jasad yang tadinya gak ada kehidupan. Ya. Seandainya seseorang menyimpan maninya di luar kemaluan istrinya, dia lihat, ditaruh di tabung misalnya. Hina. Mungkin dalam beberapa jam udah rusak itu mani. Atau udah rusak dengan sendirinya mungkin. Baru berapa menit doang di luar rahim, di luar vagina. Ya. Berarti memang Masya Allah, kita ini sangat lemah. Dan kemudian ketika udah gede, fa'idha huwa khosimu mubin. Ternyata pas udah gede, udah ini ternyata tukang debat, ya, omongannya nggak dijaga, ya, na'udzubillah, ya. Padahal Allah Ta'ala berikan kelebihan kepada dia nih. Orang zaman sekarang juga banyak yang menolak kebenaran, ya. Khosimu mubin, digelontorkan dunia kepada kita, kemudian hancurlah kita sebagaimana hancurnya umat sebelum kita. Itu yang ditakutkan oleh Nabi kita alaihissalatu wassalam. Iya. Itu yang ditakutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Jasad kita itu tak memiliki kehidupan asalnya sebelum malaikat yaitu utusan Allah meniupkan roh bagi jasad tersebut dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentangnya. Kapan itu ditiupkan roh? Ketika apa itu? Sekitar berapa bulan? 4 120 harian. Ya, di rahim ibu. Di kehamilan berarti kehamilan berapa bulan itu? Bulan keempat, beranjak ah. Atau 4 bulan lah, sekitar itulah, wallahu alam lah. Nah, makanya di situ ada hukum-hukum fikih, ya. Kalau udah lebih dari 4 bulan, maka diwajibkan membayar zakat. Zakat fitri, zakat fitrah. Ya, tapi bukan anak yang bayar, keluar dari rahim naruh beras gitu, enggak, tapi orang tuanya yang mewakilkan atau walinya. Ya, masya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih ganjaran pahala yang banyak untuk yang dekat dengan mik itu ya. Banyak kagetnya itu, banyak istighfarnya itu. Ya, kesian. Dan sebelum tertiupkan ruh, tidak ada taklif atau pembebanan zakat fitrah. Ya. Setelah ruh ditiup, aborsi itu sama dengan membunuh dia. Iya. Aborsi setelah 4 bulan itu pembunuhan itu. Tapi tidak dikisos. Karena orang tua yang membunuh tidak dibunuh. Ya tidak. Seorang bapak membunuh anaknya tidak dibunuh. Atau seorang ibu membunuh anaknya tidak dibunuh. Allah alam. Ya. Kemudian apakah boleh kalau belum 4 bulan ya dibersihkan? Apakah itu pembunuhan juga dalam Islam? Tidak disebut pembunuhan, tetapi kata Syekh Utsaimin lebih condongnya tetap diharamkan. Ya, tetap diharamkan. Nah, karena belum ada ruhnya maka bukan pembunuhan. Ya. Begitu. Nah, kemudian malaikat yang khusus untuk meniupkan roh, dia disebut Rasul Allah, utusan Allah juga. Ya, meniupkan roh bagi jasad tersebut. Maka demikian pula yang berlaku pada roh dan hati manusia. Jantung kita ini perlu memiliki kehidupan. Ia tidak akan hidup sebelum Rasulullah meniupkan roh, yaitu wahyu yang disampaikannya kepada beliau. Kalau di sini meniupkan, di sini Rasulullah meniupkan di sini bukan dalam arti yang meniupkan yang kita lihat tiup gitu, ya. Tapi Rasulullah ajarkan wahyu, ya, risalah yang disampaikan oleh Allah Taala kepada beliau melalui malaikat Jibril, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Kesimpulannya mungkin jantung berdetak, tapi ia tidak mempunyai ruh yang benar sampai dia tunduk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, dan sampai dia mengamalkannya. Ya. Maka kendati pun orang itu punya banyak maklumat. Ya, apapun maklumat itu, selama dia tidak kembali kepada Allah, tidak kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dia tidak dalam keadaan fitrah. Dia tidak dalam keadaan fitrah. Ya. Jadi fitrah ruh yang ada di jantung seseorang itu fitrah kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, semua orang wajib sepakat, baik kafirnya maupun muslimnya. Muslimnya baik aliran manapun harus kembali kepada kalamullah dan kalam Rasul. Itu ruh yang seperti itu, ruh. Ya, sebagian orang lil asaf syadid ya. Sangat disayangkan, alhamdulillah Allah berikan kepada hatinya kecintaan kepada ilmu. Tapi lebih cinta kepada kalam ulama dibandingkan kalam Allah atau kalam Rasul. Ya. Ini nuntut ilmu versi nanggung namanya. Dia lebih cinta kepada kalam manusia, ulama. Ya. Dengan alasan kita harus menghormati ulama, kita harus dan seterusnya. Tapi untuk kalam Allah, ngapalin aja berat sekali. Untuk kalam Rasul, menelaah aja udah. Kadang-kadang kalau lagi butuh aja buat kajian, baru menelaah kalam Rasul. Ini kan ngawur ini. Yang betul adalah, seseorang harus melatih dirinya untuk membiasakan membaca kalam Allah, mentadabburinya, ya, dan membuka kunci-kunci atau gembok-gembok yang ada pada jantungnya yang diselipkan oleh syaitan. Semua dari kita itu diusahakan oleh syaitan supaya tidak bertadabur kalam Allah. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Ya. Ini dalam konteks orang munafik ini. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Atau jangan-jangan ada di kalbu mereka aqfal, jamak dari qifl atau qafl, yang artinya gembok. Ada gembok jangan-jangan di hati mereka. Ya. Sehingga masyaallah, saya enggak tahu ini kenapa nih. Sehingga hati mereka terkunci, mati itu hati mereka karena tidak tadabbur Al-Qur'an. Ya. Maka kunci supaya hati itu subur hidup, tadabbur Al-Qur'an. Orang yang malas tadabbur Al-Qur'an pasti ada keduniaan yang dia cari di dunia ini, betul-betul kurang suka dengan Al-Qur'an. Ada sesuatu itu. Baik dari kita maupun istri kita, anak kita atau siapapun dari kita. Ya. Harus diakui itu. Ada kematian di hatinya dan ada kebusukan, ya, di hatinya. Ketika dia sangat kesulitan dan enggan untuk menelaah Al-Qur'an. Atau mungkin terlalu sering mendengarkan musik atau lagu. Jadi agak kesulitan untuk masalah Al-Qur'an itu sulit sekali, sulit. Ya. Bacaan-bacaan dari dulu sampai sekarang aqul huwallahu ahad saja. Itu pun tidak diamalkan. Atau kurang diamalkan. Baru mau berdoa ketika orang tuanya meninggal baru doa itu. Itu pun yasinan doanya. Ya. Pas lagi bahagia, senang, udah enggak berdoa, ketemu teman-teman kongkonya, udah enggak ada doa-doa, enggak ada. Ya. Mati. Banyak hati orang mati sekarang. Banyak hati orang mati sekarang. Kadang-kadang saking matinya hati orang, melihat kesalehan orang lain itu, dia melihatnya sebagai kemunafikan. Melihat orang tuh, dia tuh anak muda tuh pakai peci. Elah, paling pas di jalan aja dia tuh kelihatan alim, so alim dia, so suci. Padahal orang itu gak ada salah apa-apa dia omongin seperti itu. Jadi seperti itu, saking mati itu hati. Ngelihat orang yang saleh, ngelihat saja itu udah empat bawaannya. Langsung dituding munafik itu orang saleh itu. Itu lihat ya, kematian hati. Tetapi berkahnya orang yang saleh yang berilmu, kalau kemudian disapa itu, orang saleh itu nyapa misalnya. Assalamualaikum bang, waalaikumsalam. Tiba-tiba yang tadinya hati keras mati, tiba-tiba langsung hilang itu setannya. Langsung tiba-tiba, oh dia salam sama saya. Bagus nih orang nih, bener nih, bagus nih. Padahal sebenarnya itu setan juga sebenarnya, cuman pakai ini aja dan pura-pura salam. Ya, karena memang cinta itu ada di sentuhan, ya. Salam lah, itu kadang-kadang antum ada rasa enggak enak sama saudara antum, teman antum. Tiba-tiba antum shake hand. Ya, kata Rasulullah, hancurlah dosa-dosa antara keduanya. Bagi yang salam. Ya. Antum kan belum salaman sama tadi ya. Ya. Bagi saya, iya. Kadang-kadang gitu. Ada enggak enak pas mau datang ke kajian itu udah ingat siapa, ingat Hariri misalnya, ingat Taufik, ingat yang lain. Ah, dongkol nih. Pasti terlambat tuh anak-anak tuh. Taunya anak yang terlambat, ya. Enggak, anak datang ke sini enggak ada perasaan apa-apa, alhamdulillah. Cuman takut terlambat aja dan ternyata iya. Nah, kemudian datang misalnya yang tadinya itu setan bisikin tuh, komporin supaya nanti pokoknya kalau udah ketemu, udahlah nggak usah salaman sama dia lah, udah agak nggak tahu aja, gitu kan? Nah, pas datang, taunya dicegat di jalan, Alan, gimana? Masya Allah, antum sehat? Alan, wah, habis shaking hand, udah hilang semua pikiran suudzon dan dosa-dosa tadi. Ya, masya Allah. Itu hati itu menjadi hidup ketika ada orang soleh yang memulai duluan untuk salam, menyapa, ya menyentuh, ya. Yang tadinya dia itu keras, tadinya suudzon, tadinya sebel banget, benci banget, tiba-tiba cair langsung. Dan banyak orang seperti itu, ikhwan, karena yang belum tersentuh aja. Ya. Baik, Allah Ta'ala berfirman. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. Dan demikianlah kami wahyukan kepada kamu, wahyu. Itu Al-Quran, min amrina, dengan perintah dari kami. Lihat bagaimana masa dahulu Rasulullah SAW. Ma kunta tadri mal kitabu wal iman. Sebelumnya dulu kamu tidak tahu apa itu Alkitab, Al-Quran, walal iman, tidak pula mengetahui apa itu iman. Sebagaimana kita juga ya, dulu enggak tahu kajian apa tauhid apa sih itu, gitu enggak tahu. Sekarang masya Allah, antum ahli akidah semua di sini, masya Allah. Ya. Paham tentang kitab ini, dulu dengar Fathul Bari aja itu apa sih Fathul Bari. Sekarang tahu bukunya, ya tahu doang bukunya itu gitu. Masya Allah. Dulu cuma dengar aja ada buku Fathul Bari namanya gitu. Ya, sekarang masya Allah, ya. Dulu baca tulisan Arab, ya. Bahasa Arab loh. Ini Quran semua nih kayaknya nih, ya kan? Enggak tahu, enggak ada gundul semua nih, cuma titik-titik sama garis doang. Gimana ya bacanya? Sekarang masya Allah udah bisa baca ya. Walaupun salah semua tapi bisa baca MD. Masya Allah. Allah berikan hidayah, ilmu dan hidayah taufik dari ilmu tersebut, masya Allah. Ya. Jadi coba-coba kalau misalnya antum lihat masa lalu itu, ya. Kadang kalau kita flashback ke masa lalu kita yang ya mungkin kegelapan di atas di bawah kegelapan ya. Itu ketika kita melihat orang-orang yang sekarang masih ya terpenjara di sana, itu antara kasihan tapi juga benci dengan kegelapan tersebut. Tapi ya dalam hal kayak gini utamakan kasihani mereka, doakan mereka, rangkul mereka, karena kalau kita mengingat kita pun dulu juga begitu. Kadang-kadang kita melihat anak-anak yang mungkin sekarang usia belia, usia SMP, ya, yang sedang, waduh, masya Allah, kacau-kacaunya ya, sedang hot-hotnya itu untuk berlaku jahat atau iseng, bandel dan seterusnya. Kalau kita perhatikan, aduh, kita pun dulu SMP juga mungkin seperti ini modelnya, ya, petantang-petenteng, so tahu, gitu, masya Allah. Ya mungkin kalau kita hidup di zaman sekarang sebagai anak SMP mungkin aja mirip dengan mereka tingkahnya gitu. Jadi paling enak itu mengelus umat dengan sayang gitu. Bukan berhawa nafsu untuk menyalah-nyalahi umat saja, tapi memang kepingin umat ini benar, masyarakat ini gitu loh. Itu harus dengan berbicara dengan hati. Ya. Maksudnya ketika kita menyampaikan nasihat, itu hati itu hidup. Bukan hati yang keras dan mati. Jadi kita ini ketika nahi munkar atau amar ma'ruf, jangan dibasikkan dengan basic pengen cari musuh aja. Karena ini penyakit sebagian orang. Ya, membahas tentang hizbiyah, membahas tentang ta'asub, membahas tentang penyimpangan, itu hanya dengan basic apa? Basic saya yang penting benci itu semua, udah gitu doang. Enggak seperti itu dalam dakwah itu. Harus dari dengan dasar karena saya ingin kebaikan. Saya ingin Allah Ta'ala meluruskan mereka semua. Gitu. Ya. Apa yang berlaku mungkin sekarang dari bentar lagi ya, pergantian tahun. Ketika kalau kita memang pengen nasihatin orang-orang yang masih berlaku ya, merayakan seperti itu, katakan dengan adanya hati ini hidup. Itu antum tuh nasihatin itu karena ini saudara muslim dan karena Allah Ta'ala, ya. Maka itu hati itu hidup tuh, hati itu hidup. Hati yang hidup itu akan tergambar dari kalimat. Itu kalimat yang baik insyaallah. Kalimat yang walaupun menyalahkan perbuatan orang tapi bisa jadi orang itu merasa sejuk. Dan kemudian berterima kasih, alhamdulillah antum masih negur ana. Ya. Tapi kalau dari hati yang memang asalnya itu cuma pengen nyari permusuhan karena pengen melampiaskan emosinya, kebenciannya saja, enggak bisa itu. Kalimat mungkin dibuat sedemikian rupa supaya diterima, tapi tetap ada nafas emosinya. Dan disitulah syaitan itu berusaha memang. Syaitan berusaha untuk menjadikan kalimat-kalimat penasehat, kalimat emosional. Ya mungkin benar. Tapi kemudian ada kalimat tersebut yang orang pun bisa menilai. Ini orang sebenarnya gak mau menasehati dengan baik. Ya, maka dalam nasihat pun butuh hati yang hidup. Dan butuh juga ingat kita pun dulu mungkin sebegitunya jahilnya. Maka banyak-banyak beri uzur dan ya sayangi kaum muslimin. Ya, ma kunta tadrimal kitab wal iman. Ingat wahai Muhammad, dahulu engkau tidak mengerti apa itu Al-Qur'an. Tidak mengerti apa itu al-iman. Sebagaimana kita dulu juga begitu, ya. Di antara kita mungkin ada yang dulu baca Qur'annya na'udzubillah, ya. Apalagi baca hadis, baca Al-Qur'annya aja alif lam mim dibaca alam, alif lam ra alar, alif lam mim sad dibaca almas. Ini kan ngawur seperti ini. Mungkin seperti itu saking jahilnya itu. Dulu mungkin kol-kolahnya ya baca aga gitu. Sekarang udah bagus. Pas sudah pintar, isi ngecekin orang doang. Lakin gak bersyukur nikmat ini seperti ini. Antum jangan tidur. Bangun. Jangan tidur. Nanti anda marahin kalau tidur. Ma kunta tadrim al-kitab wal-iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu apa? Cahaya. Orang-orang naik motor, Masya Allah. Ya. Macet parah. Antum naik motor, macet juga sih, tapi baca Quran. Masya Allah, murajaah. Yang lain ya, ada yang murajaah lagu, ada yang murajaah satu album ya. Ada yang ya murajaah sambil muzakarah sama teman boncengannya. Terusan lirik itu apa ya? Lupa gitu. Oh, diterusin sama teman belakangnya ya. Tapi antum Masya Allah, baca Al-Quran, ya. Kemudian taruh di sini HP, ya, yang biasa gojek-gojek itu kan bisa ditaruh di sini kan, digantungin tuh. Aplikasi Quran dibuka. Jadi kalau lagi iseng, ya baca dulu bentar. Letaknya di sini. Paham? Ya, Masya Allah, sehari hafal setengah halaman, ya. Dua hari masih setengah halaman. Nggak apa-apa ya, seminggu hafal 2 halaman lumayan itu. Pas tua akhirnya hafal 30 juz. Iya, bisa nggak itu? Bisa. Oh, bisa insya Allah. Pas muda ya udah, usia berapa sekarang tuh misalnya 30-an sekian misal, ya Allah saya ini dari dulu sampai sekarang saya mustaqim istiqomah terus hafal juz 30 doang, ya kan? Saya pengen sisa 29 juz itu, ya Allah, sampai saya tua, ya Allah, jangan matikan saya kecuali engkau telah merezekikan saya hafal Al-Quran. Ya, kemudian minta doa sama orang tuanya, sama mbah-mbahnya, sama kiainya. Saya pengen, pokoknya saya jangan mati dulu sebelum hafal Quran. Saking cintanya sama Al-Quran, tapi dia tahu kapasitas dirinya. Repot, banyak kesibukan, ya udahlah, coba dulu, ya Masya Allah. Dicoba. Ya, pulang pergi kerja murojaah, pulang kerja murojaah, pas waktu senggang murojaah, pulang tahajud juga murojaah, pas tahajudnya. Ya Masya Allah, akhirnya karena konsisten dia, karena amalan itu yang penting mudawim walaupun qalil, terus menerus konsisten walaupun sedikit, daripada banyak tapi ya udah gitu aja terputus, itu nggak bagus seperti itu. Ya, maka konsisten usia menjelang usia 50 akhir khatam dia. Satu Al-Quran dihafal dan setiap hari murojaah, masya Allah. Itu bisa sebenarnya. Cuma memang kitanya aja, ya. Padahal kalau misalnya kita itu punya pilihan banyak surat buat kita murojaah ketika waktu senggang, ya Allah itu enak sekali hati itu. Ya, enggak ada itu sedih-sedihan, galau-galauan enggak. Yang ada justru ketika melihat pohon, ingat ayat-ayat yang menceritakan tentang pohonan. Melihat langit, ingat ayat-ayat Allah, dan seterusnya. Jadi enggak lepas kalimat-kalimat di lisannya dari kalam Allah Azza wa Jalla. Yang seperti ini akan insya Allah bakal Allah mudahkan. Ya, husnul khatimahnya. Ya. Boleh enggak ada doain antum dan juga untuk diri anda supaya sebelum kita wafat kita sudah hafal 30 juz? Boleh insya Allah. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita semua wafat dalam keadaan sudah hafal kalam Allah Azza wa Jalla. Kalaupun tidak bisa 30 juz, yang penting berusaha. Iya. Walakin ja'alnahu nura, itu cahaya. Al-Quran, wahyu Allah, kalam Allah, cahaya. Yang kalau antum pegang, antum hafalkan, kalau tidak bisa lah antum tadaburi. Yang penting tadaburi, itu mendapatkan secercah cahaya, pencerahan. Ya, buat kehidupan antum. Yang mana banyak orang menggelapkan mata mereka darinya. Tapi seandainya kita betul-betul melihat ke Al-Quran, wallahi, di setiap lembar selalu ada solusi terhadap semua problematika antum. Gak ada kecuali. Setiap lembar, buka lembaran random, itu selalu ada obat. Apapun problem antum. Tapi biasanya global, tinggal bagaimana kita mentadaburinya. Segala problem itu pun ada di kulhu Allah wahad. Iya, segala problem, gak ada kecuali. Apa problem antum? Gak ada kan? Gak ada, makanya. Ya kan? Alhamdulillah. Yang nur tersebut nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Dengan cahaya itu kami tunjuki dengannya, dengan cahaya itu, siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Gak semua orang itu mendapatkan cahaya Al-Quran. Gak semua penuntut ilmu itu punya spirit membaca Al-Quran. Gak semua. Ya, maka kalau misal di antara antum ini ada yang suka dengan pelajaran tafsir Al-Quran, itu alhamdulillah. Asal jangan cuma suka ilmu saja, tapi untuk betul-betul dijadikan pedoman dan diamalkan. Itu kenikmatan yang besar sekali. Orang kalau suka dan cinta dengan Al-Quran, bukan sekedar cinta alunan, tapi betul-betul memang mencintai ilmu ini, itu dia apapun kesedihannya, apapun ujiannya, dia akan rujuk kepada Al-Quran dan dia akan mendapati taman-taman yang indah. Yang tidak akan dia dapati di tempat lain selain Al-Quran. Gak bakal dia dapat, mungkin di hadis dapat, ya, tapi Al-Quran lah yang paling pertama. Dia mau cari di mana itu obat. Dia pergi ke taman-taman, pergi ke tempat rekreasi, pergi ke Swiss, pergi ke tempat-tempat beres. Dia mencari kebahagiaan dan penghiburan buat problematika dia. Mungkin dapat. Tapi wallahi enggak ada seberapa kadar apapun dibandingkan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada seberapa, enggak ada kadarnya dibandingkan kalau antum membuka kitab tafsir. Ya, di ayat-ayat yang sepertinya cocok untuk menjadi obat buat masalah antum. Dibuka kitab tafsir, gimana perkataan salaf, gimana perkataan ulama tentang ayat tersebut? Gimana asar-asar salaf atau hadis Nabi SAW berkaitan dengan ayat tersebut? Gimana asbabun nuzulnya? Antum buka, antum lihat, masya Allah, ini ilmu ini, ya, ini baru rabi'ul qalb, semian hati saya, yang hati saya tertambat dan tertawan di sini. Itu ketika apa? Sudah nyantol, sudah betul-betul kena dengan Al-Quran. Ya, tapi kalau hati kering, ya, enggak paham Al-Quran, lebih faham lirik lagu, lah, ini mati hati ini. Na'udzubillah, kotor hatinya. Isinya itu udah hati kayak dry clean, kayak penyedot, ya. Vacuum cleaner, ya. Na'udzubillah. Jadi orang yang mencintai Al-Qur'an itu mereka adalah mukhtar, orang-orang yang terpilih. Alhamdulillah kalau misalnya antum mahir baca Quran ma'a safaratil kiramil barurah, bersama dengan para malaikat nanti dengan kemahiran baca Quran itu, masya Allah. Dan juga jadikan Al-Quran ini sebagai sandaran untuk segala problematika antum. Ya, maka akan tenang insyaAllah. Akan tenang. Sebagian orang lebih ke novel. Ya, novel. Itu novel. Novel fiksi. Ada novel non-fiksi ada. Tapi pasti novel non-fiksi ada kefiksiannya. Ya, gak mungkin plek sama dengan kejadian persis. Apa yang dicari dari novel? Cerita kan? Dan cerita itu memang apa? Memudahkan seseorang itu terlena dan kemudian dia terikut sehingga agak terlupakan problemnya, problemnya, ya kan? Kan biasanya gitu. Wah, enak nih cerita nih. Kajian-kajian yang banyak ceritanya coba, misal. Ustadz yang doyan cerita atau kalau di zaman salaf disebut qasas. Tukang cerita, itu musuhnya ahli hadis tuh biasanya. Orang tukang cerita, musuhnya ahli hadis. Karena sanadnya itu ngawur-ngawuran dan juga banyak bohongnya. Coba antum datang, da'i punya problematika banyak ya. Datang ke majelisnya qasas, majelisnya da'i yang suka cerita, ngarang cerita. Mungkin antum senang. Tetapi itu tidak menyembuhkan. Enggak menyembuhkan penyakit, enggak memberikan solusi. Tapi sekali ke majelis ilmu yang benar, bukan cerita yang diprioritaskan, tapi bagaimana Al-Quran dan Sunnah, itu mungkin awal-awal pahit. Tapi kalau memang ikhlas dia datang, akan dapat insyaAllah obatnya. Akan dapat obatnya. Ya, insyaAllah. Antum cari obat di sini. Ya. InsyaAllah akan ada, insyaAllah. Ya, cuman Anda juga tidak tahu. Ya, Anda pun hanya menyampaikan. Baik, begitu insyaAllah. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini maksudnya Rasulullah memberi petunjuk, yaitu beliau alaihissalatu wassalam memberi hidayah irsyad. Hidayah ilmu saja. Yaitu memberi hidayah petunjuk ilmu saja. Bukan hidayah taufik. Hidayah taufik itu hanya Allah saja yang memberikannya. Maka ini hidayah ilmu saja. Yaitu Rasulullah menunjukkan saja, memberitahukan, mengabarkan, membimbing, mengajarkan saja. Sebagaimana juga kita di sini mengajarkan, hidayah irsyad itu Allah Ta'ala bisa titipkan melalui tangan-tangan atau lisan manusia lain, manusia. Tapi kalau hidayah taufik itu langsung Allah Ta'ala saja yang bisa melakukannya. Maka di sini Anda enggak bisa memaksa antum pasti jadi soleh habis dari kajian ini. Enggak tahu. Ya, na'udzubillah kalau misalnya malah jadi tambah parah, enggak. Insyaallah mudah-mudahan enggak ya. Tapi yang penting di sini adalah kita berusaha untuk menebarkan hidayah irsyad. Ya, hidayah ilmu. Yang di situ ada pahalanya juga di situ. Dan kita tidak dibebankan oleh Allah Ta'ala untuk memberikan hidayah taufik. Karena kalau dibebankan banyak dosa kita ini karena enggak berhasil memberi hidayah taufik pada orang. Mungkin Nabi Nuh berdosa itu karena anaknya tidak ikutan, enggak mendapatkan hidayah taufik. Atau mungkin Nabi Lut berdosa karena perempuannya tidak karena istrinya tidak mengikutinya. Nabi Ibrahim berdosa karena bapaknya tidak mengikutinya. Tetapi tidak, hidayah taufik itu hanya Allah Ta'ala yang memerankannya. Adapun mereka semua alaihim salatu wassalam, Nabi Nuh, tugasnya adalah indar, memberikan peringatan. Nabi Lut juga begitu. Nabi Ibrahim juga begitu. Begitu juga Nabi Muhammad kepada kaumnya dan juga kepada pamannya Abu Talib. Maka tidaklah mereka berdosa dengan kekufuran sebagian dari kaumnya. Karena tugas mereka, wa ma ana illa balagul mubin. Aku hanyalah apa? Penyampai. Ya. Pada ayat tersebut, Allah Ta'ala menganalogikan wahyunya dengan roh dan cahaya. Jadi wahyunya dikiaskan dengan roh, spirit, kehidupan, dan cahaya. Darinya pula dipahami bahwa kehidupan dan cahaya kehidupan itu bergantung pada tiupan Rasul Allah. Baik Rasul Allah dari kalangan malaikat maupun Rasul Allah dari kalangan manusia. Ya. Nah, kita sudah pasti semuanya mendapatkan tiupan dari Rasul Allah dari kalangan malaikat. Itu absolut buat semua jiwa kita, ya, tanpa kecuali. Gak ada antum datang sendiri tiba-tiba, ya, gak ada. Tiba-tiba tring ada gitu jadi rafi'i, gak ada, ya. Mesti dulunya ada proses seperti itu. Tapi apakah proses seperti itu menunjukkan langsung mulia begitu saja? Tidak, ya, tidak berpahala. Siapa saja yang memperoleh tiupan kedua utusan Allah ini, yaitu tiupan dari malaikat dan tiupan dari manusia, yaitu Nabi Muhammad SAW, berarti telah mendapatkan dua kehidupan, kehidupan lahir dan kehidupan batin. Sebaliknya, siapa saja yang tidak memperoleh tiupan Nabi Muhammad SAW, yaitu wahyu, risalah, nubuwah, maka ia hanya mendapatkan satu kehidupan lahiriah saja, namun tidak mendapatkan kehidupan batiniyah. Padahal kehidupan batin itu lebih luar biasa menyenangkan dibandingkan kehidupan lahiriah saja. Ya. Baik. Lanjutkan Syekh Taufik. فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. Dan apakah orang sudah mati kemudian dia kami hidupkan pada cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita, yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya. Demikianlah kami jadikan orang yang kafir itu mengadang baik apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-An'am ayat 110. Dalam ayat ini, Allah menggandengkan antara cahaya dan kehidupan bagi orang yang mengikuti kitabnya, sebagaimana dia menggandengkan antara kematian dengan kegelapan bagi orang yang berpaling dari kitabnya. Ibnu Abbas dan seluruh ahli tafsir berpendapat, maksud ayat ini ialah dahulu dia merupakan orang yang kafir dan sesat, lalu kami memberinya petunjuk. Baik. Aw man kana mayta, dan apakah orang yang sudah mayit, sudah mati bangkai, fahyainahu, kemudian kami hidupkan. Waj'alna lahu nuran yamshi bihi finnas, dan kami berikan kepadanya nur, cahaya, ya, namanya cahaya terang, yamshi bihi nas, yamshi bihi finnas, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia. Masyaallah, itu orang-orang yang berilmu, orang-orang yang punya petunjuk, orang-orang yang dia tahu hadisnya, dia tahu dalilnya. Itu di tengah-tengah manusia dia memang terlihat beda, ya. Kadang-kadang orang yang terlihat berjenggot itu beberapa manusia itu antipati terhadapnya, bahkan sholat di sampingnya itu agak enggan. Anda ngeliat sendiri. Dan itu jemaah yang di dekat rumah Anda juga begitu. Ada ikhwah pengajian, ya. Jangankan yang berjenggot, ya, yang mulus-mulus juga pun ditakuti. Karena beda, ya. Jadi memang orang yang biasa melakukan bid'ah dan belum bertaubat darinya itu sangat mudah mengidentifikasi orang yang memang bakal dia musuhin gitu atau dia enggak sukain. Anda melihat sendiri beberapa teman-teman ikhwan pengajian yang datang ke rumah, ya, sholat atau pas sudah qomat kan semua kan mau merapatkan shaf. Ini teman-teman kita ini, ya, kayak dijauhin gitu. Beberapa bapak-bapak Anda lihat sendiri, tapi enggak langsung lihat begitu, ya. Anda lihat dengan mata batin, ya, masyaallah. Enggak ada maksudnya melihat dengan sekilas tapi tahu gerakan-gerakan ini gitu. Itu enggak mau dekat sama teman kita ini. Harus ada siapa gitu yang menghalangi mereka. Padahal enggak ada ganas-ganasnya, enggak ada apa, enggak ada masalah. Tapi memang begitu. Nur itu, cahaya itu enggak terlihat cahaya kayak gitu, cuma seperti memang ada orang yang memang merasakan bedanya. Ya. Sebagaimana antum ketika bicara dekat dengan saudara antum misal. Antum bicara dengan saudara antum. Dan hati antum itu hidup karena Allah. Ya, dan antum menasihati saudara antum itu hati pun hidup gitu loh. Saudara antum juga akan tahu ini orang ini bagus, dia memang nasihatin saya benar-benar, bukan karena emosi. Iya. Itu cahaya yang Allah Ta'ala berikan. Orang yang pergi ke masjid, wibawanya besar. Kenapa? Karena dia membaca Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi lisani nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura. Ada versi panjangnya juga. Nah, itu ada cahaya. Wa ja'al li nura, berikan kepada saya cahaya. Cahaya. Orang enggak ngeliat, Masya Allah bercahaya dia, ulu kayak lampu neon aja gitu. Enggak. Tapi memang itu yang dirasakan oleh orang. Masya Allah bagus. Wajah putih banget. Bercahaya, terpantulkan sinar matahari. Masya Allah. Iya. Jadi orang senang lihatnya. Karena bercahaya gitu. Sumringah wajahnya, enak, teduh gitu. Enggak sombong, enggak cengengesan, enggak celamitan, enggak petakilan. Enak gitu jalan. Ketemu, Assalamualaikum. Salat dulu yuk gitu. Waalaikumsalam. Tantar gampang belum mandi gitu biasanya. Kayak orang junub aja gitu. Syuf liat nur yamsi bihi finnas. Orang bercahaya yang berjalan di tengah-tengah orang. Jadi bukan ngejalan ngelipir aja di pinggiran gitu, enggak mau dilihat orang, bukan gitu. Muslim itu normal berjalan ke pasar, belanja biasa. Cuman dia tuturkan dengan akhlak yang baik sehingga orang tahu ini muslim nih, baru nih muslim nih. Iya. Begitu. Apakah orang yang seperti ini dulunya tuh dia mayit, mati, Allah hidupkan, kemudian Allah beri hidayah dan cahaya. Dan dia di tengah-tengah manusia itu enak dilihat. Apakah yang seperti ini? Kama mathaluhu fil dhulumati laysa bi kharijin minha. Apakah yang seperti ini serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita? Laysa bi kharijin minha, yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya. Na'udzubillah. Ya, sebagian dari orang itu buat keluar dari kegelapan yang sekarang mereka berada di dalamnya, itu susah banget. Ya, ada yang terjerat masalah rokok, ada yang terjerat masalah narkoba, ada yang terjerat masalah perempuan, ada yang terjerat masalah popularitas, dan seterusnya dari fitnah dan ujian-ujian. Ya. Kan enggak gampang kalau Allah beri hidayah, kan susah keluarnya. Mindset, udah tahu dia, udah tahu salah. Yang kemarin di antara mungkin ikhwan perukia ada yang kesini bilang rukia orang yang hombreng, ya, yang homo. Ya kan? Mana ikhwannya mungkin belum datang, atau enggak datang kali. Waktu itu kita, ini jangan-jangan orang ini kamu ini ya. Dia beliau cerita itu, ini saya ana waktu itu cerita di sini, ana ngerukia. Masya Allah seorang laki-laki, bukan ikhwan pengajian ya, tapi memang laki-laki, dia suka sama laki-laki gitu. Ya, tapi karena broken home dulunya, saya masalah keluarga, ya jadinya dia kehilangan sosok ayah, ya. Kemudian ayahnya, ya dia mencari sosok laki-laki, ya. Jadi emang masalah psikologis. Tapi kemudian di rukiah kata beliau keserupan juga, ya. Ini setannya ini berarti ini. Dia udah mau berhenti betul-betul. Tapi ya ini masih aja kama mathaluhu fi dhurumati laysa bi kharij minha. Seperti di kegelapan-kegelapan yang ya enggak bisa dia keluar. Ana saranin itu orangnya yang homo itu, ya antum rukia, dia ana pengajian bukan? Belum ngaji katanya. Coba suruh ngaji ke pengajian. Ah itu dia yang susah. Di pengajian isinya cowok doang. Ntar dia belanja lagi gitu kan. Nah, belum lagi ustadznya nanti kan. Wah, ustadz ini baru cakep nih, belum pernah saya punya korban ustadz, na'udzubillah ya. Nah, repot lagi. Wah, anu pikir iya juga ya. Waduh, tambah repot. Gimana kok datang pengajian isi cowok semua, kemudian pikirannya bukan pengajian. Mana yang ganteng, mana biasanya jenggotan cakep-cakep tuh, yang jenggotnya klimis-klimis tuh, asik-asik tuh kayak itu. Ya Allah. Nah, seperti itu lihatnya. Jadi orang terjerat dalam masalah ini, kadang-kadang belum Allah kasih hidayah. Belum bisa, dia udah usaha benar-benar enggak bisa tetap aja. Karena belum diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada orang yang memang sudah terjerat di dalam masalah-masalah tadi, tiba-tiba Allah beri kesadaran. Allah beri kesadaran. Dia udah tahu, udah sadar lama, cuman kali ini titik ini tiba-tiba ya kayak langsung berubah, langsung gitu. Dan kemudian untuk berubah itu kan kadang-kadang membutuh proses dan masih banyak rintangannya. Seluruh rintangan tuh bisa dihadapi itu untuk berubah menjadi lebih baik, keluar dari kegelapan. Allah bantu, Allah tolong dia. Ya mungkin karena doa orang tuanya, mungkin karena dia pernah berbuat ihsan kepada makhluk Allah, mungkin karena dia memang betul-betul pernah doa sungguh-sungguh sama Allah. Ya. Jadi memang bagaimana seseorang keluar dari kegelapan itu sangat-sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beberapa artis misalnya yang mereka mau betul-betul hijrah. Ya, Anda pernah berketemu juga dengan mereka, dengan beberapa dari mereka. Masyaallah, ya. Kadang-kadang Anda merasa, ya Allah, kalaupun dia hijrah ini ya Allah, bisa jadi dia lebih baik dari saya gitu. Dosa-dosanya mungkin dihapus, diampuni. Bisa jadi dia lebih clean daripada saya yang seperti ini, mungkin udah belajar lama. Dan memang kita lihat beberapa teman-teman ini, yang beberapa artis ini dan antara penyanyi ya, itu benar-benar berusaha tawadu. Sampai bilang waktu itu, tolong bantu ya, tolong bantu, kata beliau. Ada seseorang musisi terkenal, tolong bantu ya, insya Allah mudah-mudahan istiqomah ya. Ya begitu, berusaha keluar dari apa? Dari kegelapan itu. Kegelapan popularitas, ya, keartisan, musik dan seterusnya, ya. Lihat beberapa musisi sampai bunuh diri. Belakangan musisi Korea tuh bunuh diri itu. Siapa namanya? Chang Ching Chung apa namanya itu, enggak tahu lah. Iya. Tertekan itu hidupnya itu. Industri di sana kan lebih ngeri, lebih satanik daripada sini gitu. Sini antum jadi artis belum tentu ada orang mau paparazi yang nyelusup rumah antum. Di sana di Korea yang selatan ya, Korea Utara enggak tahu. Itu sampai berusaha buat masuk ke rumahnya itu artis-artis apa paparazi itu. Tertekan, ya. Gagal sedikit, jelek sedikit, ya udah. Ya ada lagi yang lain mungkin ya, artis lain. Tuntutannya banyak. Dan ketat sekali, ya. Beberapa artis bunuh diri akhirnya. Kebingungan dia. Bagaimana cara keluar dari kegelapan ini? Kalian, ya. Sementara ada di sana kata Allah, mait, bangkai, mati sudah. Allah hidupkan. Kemudian Allah beri cahaya dan dia berjalan di tengah-tengah manusia. Beda banget kan? Beda. Dari mana cahaya itu? Al-Quran dan As-Sunnah. Enggak ada lagi cahaya lain. Iya. Dan paling susahnya kalau udah kafir ya, di dalam kegelapan. Oh Allah, masya Allah. Pahala banyak gitu ya. Kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Demikianlah kami jadikan orang-orang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. Di Amerika ada bridge, ada bridge itu apa Indonesia? Jembatan, ya, maklum ya, kebanyakan bahasa ya. Jembatan. Siratul Mustaqim benar, jembatan itu Siratul Mustaqim. Lurus, tapi tempat bunuh diri banyak orang tuh. Ya, banyak itu bunuh diri, number one itu bunuh diri situ. Yang paling banyaknya orang bunuh diri di jembatan, lupa nama jembatannya. Yang kedua, tempat bunuh diri yang paling banyak kedua di Aokigahara, di Jepang. Di kaki gunung Fuji ya. Itu orang-orang yang berusaha keluar dari kegelapan menuju yang lebih gelap lagi insya Allah. Bodoh sekali mereka. Kalau misalnya bunuh dirinya itu di jembatan yang panjang tinggi itu, mati kan, selesai kan, dah. Tapi kalau misal berdiri di hutan, gimana caranya? Ih, na'udzubillah. Tradisinya gimana ke orang-orang frustrasi di Jepang itu, kalau enggak ke hutan, kalau kemana? Ke hutan dulu, mengasingkan diri. Karena di situ mungkin dia bisa berpikir untuk mendesain jadi atau enggak dia bunuh diri. Makanya banyak di hutan tersebut ditemukan tali-tali buatan orang-orang yang mau bunuh diri. Mereka jalan nyesatin diri di dalam hutan yang hampir mirip semua pohonnya itu dipasang tali. Supaya apa? Kalau ternyata nanti dia berpikir tidak jadi bunuh diri, dia bisa pulang balik dengan tali itu. Tuh lihat, orang mau bunuh diri aja itu masih mikir, ntar kalau misalnya saya gak jadi, saya harus mengacu pada tali-tali ini. Iya tuh. Berarti sebenarnya masih ada fitrohnya dia tuh, gak mau bunuh diri. Cuman emang karena faktor tradisi dan faktor-faktor lainnya. Dan itu pun penyebabnya kenapa kok jadi populer itu tempat buat bunuh diri. Sebelumnya, karena ada faktornya juga tempat itu di sebelum tahun 50-an, tahun berapa gitu. Itu ada novel, ya, buatan orang Jepang juga. Novel tersebut mengisahkan seorang frustasi, kemudian dia akhirnya mendesain ke hutan itu, Aokigahara, yang artinya the sea of trees, yaitu lautan pohon, untuk bunuh diri di sana. Akhirnya orang baca itu terinspirasi. Jadi man da'a ila dhalalatin kana lahu minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim syai'a. Barang siapa yang menyeru tanpa sadar pun bisa kepada kesesatan, maka dia dapat itu dosa ribuan-ribuan orang setelahnya. Tahun 2002 atau 2003 itu sekitar 100 orang body found, yaitu badan apa yang ditemukan, jasad yang ditemukan ya dari lautan pohon itu yang ditemukan 100. Enggak tahu sekarang berapa. Ya. Mungkin kalau sekarang sayang di sana enggak ada sinyal, ya. Kompas pun biasanya muter-muter salah arah. Kalau sekarang ada sinyal mungkin pada live mungkin bunuh diri di sana. Iya. Itu jadi mikir dulu, bikin tenda, ini orang mau bunuh diri tuh kayak camping, bikin tenda dulu, mikir dulu berhari-hari di situ. Ada yang dengan cara kemudian rebahan terus minum obat-obat banyak supaya hancur itu tubuh. Ada yang dengan cara menggantungkan, dan ini yang banyak menggantungkan diri. Udah, akhirnya berapa bulan kemudian ditemukan, udah tinggal pala doang sama setengah badan karena bawah-bawahnya udah hancur ke bawah. Seperti itu tuh, orang yang berusaha keluar dari kegelapan, menuju kegelapan yang lebih gelap lagi. Kali ini gelapnya ketemu malaikat, man robuk. Gimana tuh, jawabnya apa? Kok Korea hamsah hamnida? Apa tuh artinya tuh? Siapa robmu? Nuhun sewu, ya. Gimana? Lanjut. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menggandengkan antara cahaya dan kehidupan bagi orang yang mengikuti kitabnya sebagaimana dia menggandengkan antara kematian dengan kegelapan bagi orang yang berpaling dari kitab Allah. Ibnu Abbas dan seluruh ahli tafsir berpendapat maksud ayat ini ialah dahulu dia merupakan orang yang kafir dan sesat, lalu kami memberinya petunjuk. Lihat para sahabat Nabi seperti itu, ya. Maka begitu ikhwah sekalian, sebagian dari kita mungkin dulunya na'udzubillah, ya, tapi alhamdulillah sekarang sudah Allah Ta'ala mulai berikan secercah hidayah, berhidayah berapa lagi, ilmu lagi, dapat lagi, dan seterusnya, sampai insyaAllah menjadi lebih dewasa dalam menuntut ilmu. Dan insya Allah menjadi bermanfaat itu buat keluarga antum, buat kaum muslimin, ya, antum bisa berkontribusi buat agama Allah Ta'ala ini, berjuang lillahi ta'ala. Nah, kalau ada pertanyaan di kertas aja ya, silahkan dibaca lagi Syekh. Ada beberapa hikmah yang dapat dipetik dari kutipan dari Allah. Waja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas. Ini antara lain. Satu, ia berjalan di tengah-tengah manusia dengan membawa cahaya, sedangkan orang-orang lainnya berjalan dalam kegelapan. Dengan demikian, perumpamaan antara dirinya dan mereka adalah seperti kaum yang berjalan dalam kegelapan malam, sehingga mereka tersesat tidak tahu jalan. Sedangkan ia berjalan dengan membawa cahaya yang menerangi jalan, sehingga ia dapat melihat jalan. Bahkan ia bisa melihat hal-hal yang perlu diwaspadai di jalan tersebut. Ia berjalan di tengah orang-orang dengan membawa cahaya. sehingga orang-orang pun mengambil cahayanya untuk menyinari jalan mereka, karena mereka memang membutuhkan cahayanya. 3. Ia berjalan pada hari kiamat kelak dengan membawa cahaya untuk melewati titian yang menuju surga, sementara orang-orang kafir dan munafik tetap berada dalam kegelapan, musyrikan dan kemunafikan. Baik, jazakallah khairan Syekh Taufik. Semoga Allah Ta'ala menjadikan antum sebagai seorang yang soleh dan ilmu antum berkah insyaAllah Ta'ala. Selain itu ada beberapa hikmah nih yang dapat dipetik dari kutipan firman Allah, wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas. Kami jadikan buat dia ada nur, cahaya, yamshi bihi, dia berjalan dengannya. Ya. Antum waktu di kampung pernah enggak Ramadan itu ngobor? Hah? Di Padang juga gitu ada? Ah, di Jawa juga. Hah? Ngobor. Ya sebenarnya ini bid'ah juga sih, cuman yang mungkin dulu melakukan ya, mengenang kebid'ahan yang dilakukan dulu ya. Ya kan? Ngobor gitu kan. Antum jalan sendiri atau bareng-bareng? Kalau sendiri takut, itu sendiri mau ke WC itu baru ke WC keluar, ke WC luar tuh baru tuh sendirian ya kan. Ini pas Ramadan takbiran sambil bawa obor. Ya enak ya, enak, seru kan? Iya seru. Tapi zaman jahiliyah itu dulu. Nah. Itu rasanya gimana? Tercahayakan enggak? Lumayan kan jadi yang lihat. Dan ketika kita sendiri misalnya nyari di mana pasukan obor itu. Oh, itu ada. Oh, kelihatan orangnya. Jadi kita mendekat. Begitu juga orang-orang yang juga punya cahaya, mereka ya akan saling mendekat. Kalau mereka betul-betul menyatu dengan cahaya tersebut. Nah, orang yang sesama ahlu sunnah itu mendekat. Iya, mendekat. Ya. Dai-dai ahlu sunnah itu saling dekat. Ya. Kalau emang saling curiga berarti saling curigaan atau saling tahdir berarti emang mereka beda, ada perbedaan di antara mereka. Entah perbedaan pendapat dan ada hawa nafsu di situ, atau perbedaan pendapatan juga gitu. Jadi beda. Nah, enggak suka sama ini karena dia lebih populer misalnya. Tapi dai-dai ahlu sunnah yang sesungguhnya mereka bergabung. Dan enggak canggung, enggak malu bergabung kecuali kalau memang dia ada sesuatu yang disembunyikan dari dakwah dia. Baik itu. Ya. Yang seperti itu gak bakal mau bergabung tuh. Gak bakal mau. Maunya sama yang emperan-emperan. Atau sama orang-orang awam saja. Gak mau ketemu da'i-da'i yang memang betul-betul ke ahli sunnah. Nah, ini ada beberapa yang seperti itu. Ini berbahaya juga nih seperti ini. Ya. Ada sesuatu yang disembunyikan sehingga gak mau. Gak mau dekat dengan da'i-da'i ahli sunnah. Ya. Begitu. Nah, ini ada faedah hikmah di antara pertama. Ia berjalan di tengah-tengah manusia dengan membawa cahaya, sedangkan orang-orang lainnya berjalan dalam kegelapan. Ya. Maka kalau misalnya kita berjalan sama seorang awam yang belum ngaji, itu bawa cahaya tersebut kita kan. Seperti membawa identitas saya anak pengajian. Maka jangan sampai saya tingkahnya mempermalukan pengajian atau mempermalukan ilmu. Karena orang-orang bisa menjadikan antum representatif, perwakilan ilmu itu sendiri walaupun jahil, ya. Walaupun enggak ada isinya, ya. Isinya enggak ada hafalan, enggak ada, enggak bisa ngomong apa-apa tentang ilmu, tapi Masya Allah jenggotnya sedadak misalnya tuh, wah aduh. Jalannya berwibawa ya. Karena memang kebetulan postur tubuhnya kayak gitu. Dan itu jalan kemana-mana pakai jubah lagi. Udah, wah Syekhul Islam ini Masya Allah. Ya. Di mana ini? Rauh Bambu ini. Masya Allah. Ini baru nih Syekh ini. Kalau ada pertanyaan agama, tanya sama dia. Ya, Insya Allah. Iya. Orang-orang warga pada nanya sama dia. Ditanya. Apa arti la ilaha illallah? Dijawab sama dia, saking pengen kelihatan pinter. Ada masalah khilafiyah tentang itu. Lah, kacau ini. Berapa rukun iman? Ada berapa pendapat para ulama mengenai ini? Sok tahu ini namanya ini. Ya. Jadi antum itu kita ini peci pun harus ada isinya. Minimal 5.000 lah. Enggak, maksudnya peci itu harus ada isi di pikiran tuh ada yang dipikirkan dari ilmu syar'i gitu. Jangan cuma penampakan doang. Ya. Seorang Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini menceritakan dalam suatu kajiannya itu, beliau pernah berkenalan ya dengan seorang ikhwan, ikhwan pengajian, ya, masya Allah jenggotan, multahin, yaitu orang yang berjenggot, ya. Salaman, masya Allah kenalan, oke. Selang beberapa waktu lama, ya Syekh Abu Ishaq lewat, kemudian orang itu ada yang dulu pernah kenalan ikhwan pengajian ini. Nah, tapi Syekh Abu Ishaq ini enggak sempat untuk salam, enggak sempat untuk apa, karena nganggap ini orang asing gitu, enggak tahu siapa. Kayak kita ngelihat orang biasa asing gitu loh. Jadi kita enggak tutur sapa, enggak apa gitu kan. Kemudian didatengin sama ikhwan tersebut. Syekh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syekh, antum lupa sama ana. Siapa ya antum ya? Enggak tahu ana. Ana ini yang waktu itu. Oh, antum masya Allah. Loh, ini kok antum gak jenggotan lagi? Dulu antum jenggotan waktu pertama kali kita ketemu. Ya, jadi kalau antum melihat pertama kali bertemu jenggotan, ya, masya Allah, ya, sampai wah masya Allah. Tapi pas kedua kalinya berapa hari kemudian atau berapa waktu kemudian gak ada jenggotnya, kan beda orang. Iya, makanya tadi kata Syekh, ana gak mengenal antum, jadi ana gak bisa, ana gak tahu siapa antum. Mau ana siapa juga ana gak tahu siapa antum. Ya udah lewat aja. Antum kenapa kok ini, kenapa dagunya kok clean gini, bersih gini, kenapa? Hah? Kenapa antum pangkas? Ada ceritanya Syekh. Nah, ini ceritanya seperti ini. Ini lihat bagaimana seseorang diberi nur yamshi bihi finnas, ya. Diberikan cahaya kemudian dia berjalan di tengah manusia dengan cahaya tersebut. Suatu ketika Syekh ana terburu-buru menuju khutbah, udah waktunya. Maafan, terburu menuju khutbah, menuju Jumatan. Jadi bukan dia khatibnya. Di masjid itu ternyata khatibnya enggak datang. Terlambat. Wah, enggak jelas lah. Ya zaman dulu lah, kan enggak kayak sekarang bisa WhatsApp. Ya zaman dulu enggak ketahuan. Ini khatibnya mati di jalanan atau gimana, enggak ketahuan kan. Nah, jadi jemaah itu kalau udah Jumat kan ya nunggulah. Makanya kita-kita itu kalau khutbah Jumat itu persiapannya agak awal itu. Kalau terlambat berabe itu. Udah terlambat, gak ada siapa-siapa, dan DKM, takmir, mestinya semua juhala, semua gak bisa ngomong tentang agama. Bahlul semua gitu. Ikan gimana? Antum kalau jadi DKM kayak gitu gimana? Antum bingung, pasti celingak-celinguk, neok-neok, kalau ada jin pinter, syekh jin itu juga mungkin masuk maju aja lah, gak apa-apa deh. Ya celingak-celinguk gitu. Siapa nih? Waduh, orang-orang kan juga, aduh, kok pada gak sabar. Mana nih ustadznya nih, gitu kan? Ini di Mesir ya, di Mesir bukan di Jawa, di Mesir. Maka kemudian ana datang sih waktu itu enggak tahu apa-apa. Habis wudu masuk langsung ya masuk ke masjid gitu. Pas masuk orang pada ngeliatin ana. Pada ngeliatin ana. Wah, wow, langsung pada teriak gembira. Ah, ini dia Syekh. Masyaallah Syekh. Fadhal Syekh. Fadhal. Langsung. Fadhal cepetan. Fadhal Syekh. DKM-nya juga, Tamir-nya juga. Fadhal Syekh. Bukan ana syekhnya, katanya bukan ana bukan khotib gitu. Aduh, enggak apa-apa. Bukan ana khotib yang udah ngotot-ngotot kayak gitu. Enggak apa-apa, ini khotibnya enggak datang, udah antum aja. Yang lain enggak ada. Antum yang paling masya Allah, antum syekh. Fadol. Ana enggak punya persiapan, enggak bisa ngomong apa-apa. Ah, ngomong apa aja sih, yang penting jadi Jumatan. Daripada masa kita harus sholat zuhur gitu katanya di sini. Jadi Jumatan sih. Yang penting ada Jumatan pokoknya. Udah orang udah mengumpul. Udah ngomong aja. Ya udah, lihat kan. Ya dia digiring itu orang udah wah busro gitu. Apa masya Allah kabar gembira datang syekhnya. Salu ala Nabi gitu, enggak. Enggak kayak gitu tadi. Ya. Itu kan dia yamsi bihin finnas, yaitu dia di tengah manusia dengan cahaya jenggotnya masya Allah. Kemudian naik mimbar, wallahi Syekh, dia cerita, ana enggak bisa ngomong apa-apa Syekh, ana diem aja di atas mimbar tuh, ngeliatin diem, orang-orang sampai bingung gitu, ana diem, terus duduk, terus sampai orang-orang, udahlah cepetan aja lah, cepetan, mau ngomong apa terserah, yang penting ngomong, ya akhirnya udahlah, selesai khutbah yang enggak jelas itu apa maunya. Udah yuk, sholat Jumat. Setelah itu Syekh ana, wallahi ana malu sekali. Orang-orang pada melihat ana jenggotan seperti orang seorang Syekh, tapi enggak ada isinya Syekh. Ana malu banget. Saya lihat gimana orang ini jahil dia, karena jahil, ya. Saking jahilnya, habis itu ana pulang Syekh Abu Ishaq, habis itu ana malu pulang langsung. Ana enggak mau lagi ke masjid itu habis itu. Dan kemudian ana langsung cukur semua ini supaya orang-orang enggak mengira ana seorang Syekh. Gimana? Jahilnya gimana tuh, dong? Tambah jahil dia. Pikirannya apa? Bukannya mikir belajar yang benar, malah ini ya dihilangin jenggotnya. Udah, biarin saya jadi orang awam, yang penting gak disangka Syekh. Ya, bukannya ente belajar, udah syukur orang anggap ente Syekh daripada Syekhton. Mendingan diganti Syekh. Ini orang, ini lihat bagaimana orang kalau jahil itu, sikapnya itu mesti bahlul gitu. Gak benar sikapnya. Harusnya sikap dia udah tahu seperti itu, tuntut ilmu, datangin kajian-kajian, hafalin Al-Quran, hafalkan hadis. Orang-orang sudah mulai melihat dia seperti seorang syekh. Ini malah solusinya maksiat, dicukur semuanya. Makanya itu sebab nuzul saya syukur saya. Masya Allah, saya Abu Ishaq geleng-geleng kali ini. Ini orang bahlul gak kebukuan gitu ya Allah. Ya begitu ikhwas kalian. Makanya kita ini belajar ya supaya enggak bahlul-bahlul amat lah. Ya dalam bersikap pun kita tahu gitu loh. Jangan keterlaluan ya. Nah, dengan demikian perumpamaan antara dirinya dan mereka adalah seperti kaum yang berjalan dalam kegelapan malam sehingga mereka tersesat tidak tahu jalan. Orang sekarang nih lihat kegelapan ya. Fitnah di mana-mana, berita sama sana sini, tahziran sana sini. Lihat orang-orang yang bingung, terombang ambing, ya, nggak pakai ilmu mereka sih, pakainya perasaan. Mungkin ya kita semua sepakat, pengen supaya tidak ada khilaf di antara kita. Kita semua pengen bahwasanya ini Islam bersatu. Udah nggak usah ada tahziran, ini salah. Berarti nggak ada bab nasihat lagi, nggak ada nahi munkar. Ini rusak ini masyarakat kalau misalnya nggak ada itu. Kalau kita menghilangkan hal-hal seperti itu, yaitu tahziran, hilangkan dulu kebid'ahan itu, hilangkan akidah yang sesat, baru nggak ada tahzir. Begitu. Jadi fenomena-fenomena sekarang itu kita hadapi dan kita sikapi dengan ilmu, bukan hanya dengan perasaan. Kemudian kita lihat, da'i-da'i salafi ini kerjanya tahzir orang doang. Kata siapa? Kerjanya ngajar, ngaji kitab. Ya, dan banyak hal-hal dan persoalan yang dibahas. Tapi kok yang kecantol cuma tahdirnya doang, itu salahmu. Karena ngelihat dakwahnya salafiyah, dakwah asatidz salafiyah hanya di bab ini saja. Di bab-bab lain yang masya Allah banyak kita bahas itu nggak dipandang. Salah ini kayak gini, ya. Dan juga itu pun dalam rangka nasihat, demi Allah ya ikhwah dan akhwat, tidak ada yang lebih mencintai umat kaum muslimin kecuali orang-orang yang bermadhab salaf. Gak ada yang sekadar itu cintanya kepada kaum muslimin. Sampai masalah istiwa Allah di atas arsy pun dibahas. Saking takutnya kaum muslimin terjerumus. Tapi emang kaum musliminnya ini banyak yang kayak anak-anak dia. Digoreng sedikit emosi ya. Kemudian enggak mewazankan dengan ilmu. Lalu dibilang da'i ini ada penyimpangan, marah betul-betul, padahal yang bicara ini dokter loh, dibilang akidah. Ngamuk, kemudian bilang, ini eksklusif ini apa ini? Nah, masya Allah. Ya. Juga melihat kajian itu dari segi lucunya, dari segi banyaknya kuantitas hadirin. Padahal itu bukan barometer kebenaran kajian tersebut. Yang benar itu adalah bagaimana Al-Quran Sunnah dengan pemahaman Salafus Saleh. Begitu. Banyak orang sekarang sebenarnya tanpa sadar mereka betul-betul menghinakan dan menentang para sahabat dan ajaran sahabat. Ya, banyak itu. Dan mereka lebih suka dengan ajaran ustadz-ustadz mereka padahal bertentangan dengan ajaran para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini ikhwah sekalian. Ikhwan, akhwat pengajian banyak. Yang cingkrangan semua cingkrangan, jenggotan semua jenggotan dengan kadarnya masing-masing. Yang akhwat juga yang cadaran banyak, ya. cadar setengah, cadar seperempat, cadar-cadaran atau gimana banyak. Tapi coba di black isi pemikirannya, yang satu khawarij, yang satu murjiah, yang satu apa. Ada juga yang syiah cadaran, pura-pura seperti ahlus sunnah juga. Masya Allah. Jadi ibrohnya bukan di penampilan doang gitu loh. Tapi gimana pemikiran dia ini, ya, apakah sesuai dengan bagaimana salaf memahami atau tidak. Kalau main panjang-panjang jenggotan, itu enggak langsung mulia itu orang, enggak. Tinggal gimana dia pemikirannya. Kalau jenggotnya panjang, pikirannya pendek tentang kaum muslimin, enggak benar. Dan mazhab salaf itulah pikirannya panjang tentang kaum muslimin. Ya. Memikirkan kaum muslimin, paling sayang, ahlus sunnah itu paling sayang kepada kaum muslimin. Saking sayangnya untuk hal-hal yang kelihatannya sepele bagi orang awam, tapi azim bagi Allah, itu mereka ingatkan kepada kaum muslimin walaupun diperangi. Dahulu Nabi Ibrahim kan diperangi. Padahal kelihatannya mungkin sepele bagi mereka. Nabi Nuh alaihissalam diperangi. Kelihatan juga sepele. Nabi Lut alaihissalam diperangi. Padahal masalah apa? Masalah homo itu. Diperangi itu. Sampai istrinya pun gak nurut sama Nabi Nuh alaihissalam. Jadi pakai seperti itu tantangannya. Ya. Tapi kadang-kadang kita ini saking pengennya damai. Di zaman kayak gini pengen damai, itu gak bisa damai kecuali ikut manhaj salaf. Semua orang mungkin ribut, antum damai dengan manhaj salaf insyaallah. Gitu. Itu caranya damai kok sekarang. Berbuat baik. Oh seperti itu ya. Sedangkan ia berjalan dengan membawa cahaya menerangi jalan, sehingga ia dapat melihat jalan. Dengan ilmu bisa melihat, dengan basirah bisa melihat dia. Ya, mana yang sesat, mana yang salah, mana yang benar, mana yang hak, mana yang batil. Sedangkan kalau orang awam biasanya pakai perasaan. Melihat, Masya Allah ustadznya lucu nih. Ini baru, saya sama mak saya suka nih sama ustadz ini nih. Ini benar nih baru ustadznya menghibur. Ini baru dai pemersatu umat. Enggak kayak itu tuh. Jenggot doang dipelihara, lisannya panjang kayak jenggotnya. Masya Allah. Kerjaannya kayak gini gitu. Mana umat mau bersatu kalau misalnya mau ustadz-ustadz kayak gini nih. Eksklusif. Enggak mau ustadz ini bersatu. Kita semua paling bersatu, ustadz ini malah sibuk sendiri. Tahdir sana, tahdir sini. Ini kan bisikan syaitan diikuti seperti ini. Coba lihat makalahnya, lihat alasannya secara ilmiah, ternyata benar yang disampaikan oleh ustaz-ustaz yang mungkin lidahnya katanya panjang itu, ya. Kenapa? Karena ustaz-ustaz ini pakai ilmu menimbangnya. Bukan sekadar oh udah banyak jemaahnya berarti benar itu. Enggak, malah kalau banyak jemaah ini fitnah jadinya. Rasulullah SAW setelah Fathu Mekah itu kan banyak yang ngikutin. Ya atau tidak? Dan otomatis fitnahnya lebih banyak gak? Lebih besar. Coba fitnah itu, pintu fitnah terbuka mulai di zaman Umar, di zaman Uthman lebih-lebih. Di zaman Umar radhiyallahu anhu, Persia terbuka ya buat Islam. Banyak orang masuk Islam. Di zaman Uthman radhiyallahu anhu, bukan hanya Persia, kemudian ditambah Romawi, kalah kemudian. Masya Allah, tambah banyak, tapi semakin besar fitnahnya. Semakin besar ujiannya. Ya. Ya, seperti itu. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fathu Mekah, udah Islam berkuasa di dua kota, Madinah dan Mekah. Udah pusatnya luar biasa di situ. Orang-orang kafir udah pada ngeper semua. Ya. Tapi apakah setelah itu kemudian bilang Rasulullah dengan bangganya ini? Enggak. Lihat surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu melihat orang-orang pada berduyun-duyun masuk Islam. Apa yang Allah suruh? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Isru istighfar. Hati-hati, ya. Banyaknya orang yang merubungi kita itu. Seperti kajian ini misalnya udah mulai banyak alhamdulillah. Antum jangan kira ana tambah bangga senang, enggak begitu. Malah ini mengerikan gitu. Bukan antum datang bawa macam-macam, bukan, tapi supaya kita enggak ujub. supaya kita tetap takut. Kalimat kita salah, ngajar kita salah, antum membawa lebih banyak kesalahan nantinya. Anda tanggung jawab di akhirat nanti gimana? Gitu. Itu pemikiran yang seperti itu yang benar. Bukan malah semakin kita ketika melihat dai yang semakin digandrungi oleh orang-orang, itu hati kita, ya Allah, mudah-mudahan Allah jaga itu dai itu. Karena lebih dekat kepada fitnah. Semakin banyak orang pengikutnya. Bukan semakin dibanggakan seharusnya, bukan, semakin disayangkan, jangan sampai dia terjatuh nanti. Iya. Karena di antara orang-orang yang mengikuti, enggak semuanya memang ikut sama dia. Ada di antara mereka yang sambil pegang belati, nunggu kapan saatnya buat menusuk dari belakang. Kasihan dai-dai itu. Tapi kadang-kadang memang kalau sudah populer, udah susah. Susah dibilang. Iya. Dan seterusnya ikhwah sekalian. Semoga antum insyaallah mendapatkan guru-guru yang insyaallah bertakwa, kembali kepada manhaj salaf, dan semoga Allah lindungi antum semua dan juga ana. Yang kedua, ia berjalan di tengah orang-orang dengan membawa cahaya. Begitulah antum juga. Jalanlah di tengah masyarakat, bersabar dengan lisan dan tangan mereka. Dan antum tetap membawa cahaya. Pakaian antum jaga. Jangan sesuaikan dengan pakaian orang-orang bodoh, ya. Tapi kalaupun pakai kaos, jangan dengan gambar-gambar orang-orang bodoh, ya. Atau grup-grup band atau nama-nama yang enggak bagus atau lelucon-lelucon yang mengurangi kewibawaan antum sebagai orang yang sudah bersimpuh di majelis ilmu. Tapi tetap dengan baju yang tetap menampilkan antum seorang talibul ilm, gitu. Terutama akhwat, ya. Saya melihat beberapa yang cadaran juga, bukan di sini ya, di beberapa tempat. Itu masya Allah, udah cekikikan, cekikikan. Ketawa itu udah kayak gak ada bedanya sama orang-orang biasa. Ya, itu mempermalukan itu, mempermalukan dakwah Islam. Ya. Taib, tetap berjalan di tengah orang-orang dengan membawa cahaya. Sehingga orang-orang pun mengambil cahayanya dari antum untuk menyinari di jalan mereka juga. Akan ada orang yang insya Allah ikut antum. Karena betapa banyak orang sekarang merindukan cahaya ini, merindukan hidayah. Cuman memang mereka gak tahu gimana cara dapetinnya. Siapa yang ngajak? Gak ada yang ngajak. Maka antum yang insya Allah bisa ngajak. Itu. Ya. Akan ada orang yang rindu dengan orang semisal antum. Dengan keterpurukan masyarakat sekarang. Ya. Di baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Di dunia maya, orang-orang akan melihat mana akun-akun yang sejuk. Ya atau tidak? Dibandingkan dengan akun-akun tiap hari ngebahas berita negatif terus. Orang bakal pusing. Walaupun orang-orang pada ikut kesaruk ke situ, keseret. Tapi tetap aja. Akan ada yang rindu dengan orang-orang yang lebih sejuk sikapnya. Ya begitu juga lebih-lebih di dunia nyata. Ya. Kalau antum teduh, enak, berjalan dengan cahaya, dengan ilmu, dengan sapaan baik, dengan akhlak mulia, orang akan berkiblat kepada antum, lebih condong kepada antum insyaallah. Tapi bukan itu yang dicari memang, bukan itu yang dicari. Cuman ini sebagai kisi-kisi, kalau antum hidup di tengah orang-orang dengan membawa ilmu, orang-orang pun akan mengambil ilmu itu untuk menyinari jalan mereka dari antum. Dan itu berpahala. Karena memang mereka memang membutuhkan cahaya ilmu tersebut. Iya. Mesti seperti itu ya ikhwah sekalian. Makanya banyak orang-orang kantoran atau anak-anak kuliahan pakainya beda sendiri. Dia diangkat sebagai ustaz. Kalau dipanggil sama teman-teman rekan kerjanya bukan pakai nama, ustaz gitu. Padahal usia sama. Mungkin masuk pun dia baru. Tapi karena dihormati itu, lihat tuh. Orang secara tabiah dia juga tahu nih orang nih benar gitu loh. Terus kalau ada permasalahan agama nanya ke ustadz dadakan ini. Ya. Ustadz, afwan, ya salam. Anda mau nanya nih ada masalah sama istri Anda. Gimana ya gini. Ustadz dadakannya ini juga bingung mau jawab apa. Ya. Apakah dia harus cukur jenggot? Enggak. Dia tanya kepada ustadz beneran. Assalamualaikum, ustadz beneran. Ya. Afwan ustadz, Anda ada pertanyaan nih. Ini. Tolong dijawab ustadz ya. Waalaikumsalam. tidak boleh. Nah, dijawab kemudian sama Ustaz dadakan itu, "Fanahi, menurut Ustaz ana tidak boleh." Alasannya apa? Ana enggak tahu, enggak disebutkan alasannya. Ana hanya kopas aja. Tapi insyaallah Ustaz ana insyaallah bertakwa ya. Ana enggak enak menuntut-nuntut dia pakai dalil apa. Ustaz tulis artikel tentang ini enggak. Tapi udah enggak boleh, jangan lakukan itu. Tapi tetap berpahala. Dia like bringer gitu. Apa artinya? Pembawa cahaya. Jadi pengantar cahaya. Ya, itu berpahala insyaallah. Siapa tahu kemudian dia dapat hidayah. Ya. Sekarang alhamdulillah dengan video banyak ya. Walaupun video-video klip-klip atau apa yang dipotong-potong itu, tapi lumayan itu bisa menjaring banyak orang untuk mendapatkan dakwah yang benar. Tapi juga bisa juga untuk mendapatkan kesesatan. Iya, kalau dulu sama orang-orang awam kita bilang, Maulid itu bid'ah, gini-gini sebutan alasannya. Orang itu ternyata nyimpen video dari WhatsApp-nya ustadz yang sesat, dai sesat, ya, yang mengatakan Maulid Nabi enggak bid'ah. Udah, kita ngomong kayak gini, afwan, kata dia, ini saya ada videonya nih, ustadz ini bagus nih penyampaiannya, madalil nih, katanya Maulid enggak bid'ah. Udah selesai. Karena apa? Udah tersebar video-video ahlul bid'ah. Itu kan disasternya kan, musibahnya itu. Orang jadi enggak polos lagi. Ya, jadi bermotif ya, gara-gara apa? Gara-gara dai-dai ini. Ya dia, ya Masya Allah. Itulah. Jadi ketika kita mendakwakan kembali betul-betul pemurnian, tasfiyah dan tarbiyah, ada aja penghalangnya. Iya. Seperti itu. Tiga. Ia berjalan pada hari kiamat kelak dengan membawa cahaya untuk melewati titian yang menuju surga. Sementara orang-orang kafir dan munafik tetap berada dalam kegelapan, kemusyrikan dan kemunafikan. Masya Allah. Antum bawa ilmu antum, insya Allah, dan amalan antum menuju surga insya Allah. Yang dengan itu insya Allah dipermudah ilmu. Dengan ilmu syar'i insya Allah antum dipermudah untuk ke surga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tata cara sholat berjamaah dalam posisi duduk di kereta yang kursinya saling berhadapan? Apakah sah jika sholat berjamaah dengan posisi saling berhadapan seperti itu? Anda tidak tahu ada sholat berjamaah dengan posisi saling berhadapan. Yang Anda tahu imam harus di depan, namanya imam, untuk laki-laki imam di depan, ya. Dan jemaah tidak berhadapan. Anda enggak tahu ini. Ya. Dan begini, ketika dia di dalam kereta ini menandakan sepertinya insya Allah dia sedang safar. Dan di antara rukhsah safar dia tidak diwajibkan berjamaah. Maka Anda sarankan, daripada ini jadi sesuatu yang kita sendiri ragu akan betulnya tata cara ini, maka sebaiknya sendiri-sendiri aja. Ya, takutnya syubhat. Ya, Anda gak bisa mengatakan iya, karena memang enggak tahu bagaimana mungkin berjamaah berhadapan, ya. Wallahu a'lam. Ya, jadi sholat sendiri aja. Di kursi masing-masing. Kalaupun berjamaah mungkin sampingan boleh. Tapi ini kan aneh, yakin ini makanya antum besok-besok naik kereta jangan yang ekonomi. Ya. Yang bisnis minimal lah ya, atau ya eksekutif lah. Kalau enggak punya fulus nanti bilang sama Allah. Ya. Karena kalau ekonomi kayak gitu, berhadapan-hadapan. Bisnis juga ada. Enggak, kalau bisnis dia bisa diputar. Tapi sekarang kelas ekonomi yang model terbaru itu enggak berhadapan-hadapan. Yang berhadapan cuma bagian tengah doang. Sisanya itu yang satu menghadap sini, sisanya menghadap sini. Itu yang ekonomi versi 2017, ya. Anda belum pernah naik, ya. Anak kalau naik eksekutif, anak nggak mau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila membaca doa berlindung dari fitnah dajjal di dalam sholat, ketika tahiyat akhir sebelum salam, apakah masih menggerakkan jari telunjuk atau tidak? Ini Ana pribadi tidak menggerakkan jari telunjuk di tasyahud manapun, karena ana lebih mengikuti pendapat Syekh Mustafa Al-Adawi bahwasanya hadis yang tentang jari telunjuk ini agak syadz atau ada syadznya. Tapi ini ya, silakan yang pun menggerakkan jari telunjuk, wallahu taala alam, itu wallahu alam, tetap ketika dia berdoa dia juga menggerakkannya, wallahu alam. Itu yang menggerakkan ya, ana enggak menggerakkan. Ya. Ya, akhwat ada pertanyaan atau tidak? Ini ikhwan atau akhwat ini? Ikhwan semua. Berapa nilai zakat setelah ditiupkan roh di dalam kandungan perempuan? Enggak, ini sama sebagaimana zakat fitrah umumnya. Jadi ini satu jiwa dihitungnya normal, ya. Tujuan Allah menguji Nabi Yakub. Penyebab Nabi Yakub tidak bisa bertemu dengan Nabi Yusuf. Ini nanya ya. Oh ya. Tujuan Allah menguji Nabi Yakub. Tentu pasti ada hikmahnya. Ada beragam hikmah Allah Ta'ala menguji Nabi Yakub dengan seperti ini. Ya. Dan penyebab Nabi Yakub tidak bisa bertemu dengan Nabi Yusuf, maksudnya gimana? Penyebab Nabi Yakub tidak bisa bertemu dengan Nabi Yusuf, maksudnya apa ini? Pertanyaan. Ya, enggak bisa ketemu. Ya gimana? Ya kan enggak tahu ya tadi ya. Baru tahu di pas pertemuan ketika dibawa itu kedua kalinya, iya. Tapi tujuan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menguji seperti ini adalah menguji kesabaran seorang wali Allah. Dan itu menambah derajat beliau alaihi salam. Dan juga semua cerita dan sebagaimana Allah katakan di awal surat Yusuf, ini ahsanul qasas, ini sebaik-baik cerita ini. Jadi cerita Nabi Yusuf itu rangkaiannya masya Allah, dan juga tema-temanya itu banyak. Kehilangan seorang anak, ya, ini menjadi tasliyah dan hiburan buat mungkin di antara kita yang mungkin meninggal anaknya, atau anaknya nggak lama nggak kelihatan, atau anaknya lagi di pesantren, ya, ditelepon, diblokir terus sama anaknya mungkin. Nah, nih, ya sabar, tabah, nanti insya Allah akan ada waktunya untuk bertemu. Sekalian ketika itu Allah Ta'ala jadikan waktunya rentangnya sekitar 80 tahun. Lumayan ekstrim itu. Jadi kalau dikiaskan ke kita itu jadinya lebih ringan kayaknya beban kita. Beban zaman dulu lebih berat. Nabi Yakub alaihissalam. Ya memang seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu kalangan-kalangan kita ini sebenarnya lebih lemah dibandingkan orang-orang terdahulu. Apalagi kalangan udah generasi mecin sekarang, gadget dan seterusnya, lebih lemah, ya. Tapi memang Allah Ta'ala telah berkali-kali dalam Al-Quran menyebutkan tasliyah, hiburan buat orang-orang sekarang supaya pada kuat. Contohnya di surat Al-Baqarah tentang puasa, ya kan, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas sebelum kalian untuk berpuasa. Puasa itu lumayan berat loh di padang pasir dan di bulan Ramadan, yang artinya Ramadan itu batu panas-panas, ya. Berat sekali. Di sini mending. Kalau di tanah Arab sana ketika itu enggak ada freezer, dispenser enggak ada, galon enggak bisa nyewa dan seterusnya kan? Enggak ada. Panas, susah. Lumayan itu. Ya. Maka supaya menguatkan, Allah Ta'ala katakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang sebelum kalian. Jadi kan pikiran umat, jadi oh, orang-orang sebelum saya udah pernah kok merasakan ini. Jadi termotivasi. Iya. Antum kalau ada kesulitan misalnya, terkena fitnah apa? Perempuan misalnya, terkena fitnah harta, ya. Antum cerita sama orang tua antum, curhat misalnya. Ya kemudian tenang, itu dulu buyut kamu juga kayak gitu, ya. Telah mengalami masa-masa seperti ini. Terus dikasih solusinya. Jadi enak, karena oh, dulu juga ada yang lebih parah dari saya. Ah, gitu. Begitu. Ya. Jadi pasti ada tujuannya buat kita juga, buat kebaikan-kebaikan kita bersama juga insyaallah. Ada seorang penuntut ilmu yang ingin memberikan faedah ilmiah atau nasihat pada teman-temannya. Namun ia takut tertimpa fitnah popularitas dan pujian terutama di medsos. Apakah ini was-was? Mana yang lebih baik? Apakah meninggalkannya atau fokus menuntut ilmu? Jangan tinggalkan ini, udah kebaikan besar ini. Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ajari mithlu ujuri man tabi'ahu la yankusu dhalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang menyuruh kepada kebaikan, hidayah, ilmu syar'i, faedah ilmiah, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun. Itu kan masya Allah, ya enak. Apalagi sekarang ada media sosial. Maka jadilah tentara Allah yang mengumbar faedah ilmiah selama dia mengamalkan dan memahaminya. Balighu anni walau ayah. Sampaikan tentangku walaupun sepotong atau seayat. Maka silakan, tapi dengan syarat dia paham yang dia sebar. Ya. Kalau dia belum paham, jangan disebar-sebaran dulu gitu. Dulu kan tahun 2010 itu banyak dari ikhwah-ikhwah pengajian rajin sekali kopas-kopas itu. Bagus itu, asal sudah dibaca dan sudah paham. Nah, kalau sudah dibaca, sudah paham, sebarkan ke teman-teman. Siapa tahu di antara mereka dapat hidayah. Jangan remehkan itulah. Ya, bisa jadi gara-gara seutas nasihat kita itu, yang kadang kita kan kalau nge-share di grup WhatsApp, di WhatsApp itu kan tinggal klik yang raw itu, apa panah itu kan. Kemudian nanti ada list daftar nama grup dan nama ikhwan-ikhwan atau siapa itu. Tok, banyak itu. Semuanya tuh, ya. Semuanya dimasukin. Sampai ada orang kafir juga kena juga tuh. Ya. Semua. Send. Masya Allah. Ya. Dibaca sama mereka. Insya Allah ada yang baca gitu. Cuman jangan keseringan. Ya, mungkin ganggu kalau secara individu, kalau enggak ke grup japri gitu, ya agak ganggu mungkin ya. Jadi jangan keseringan. Tapi insyaallah jangan pikir, aduh, saya takut nanti saya populer lagi. Kegeeran ente gitu. Mau siapa juga yang memuji, siapa yang? Belum tentu, ya. Kalaupun takut popularitas, mungkin takut ya, mungkin ya. Dia bisa dengan nama samaran, ya. Dengan nama Abu, kan Abu-Abu gak jelas namanya, Abu siapa gitu kan. Namanya dia apa tadi, Supariyatin aslinya. Oke, Abu Salma, Masya Allah. Iya, aslinya nama Supariyatin gak ketahuan, Abu Salma. Masya Allah. Ya orang gak tahu Abu Salma, banyak Abu Salma di sini. Bahkan ada toko namanya Salma, gitu kan. Banyak ya. Jadi seperti itu, jadi jangan, ini was-was syaitan juga supaya antum gak mendapatkan banyak pahala. Maka jangan tinggalkan ini, tetap terus dakwah semampunya dia, sepahamnya dia, sambil terus menuntut ilmu. Yang paling bagus, antum tulis faedah yang ada di kajian, yang antum simak, kemudian sebarkan. Ya, itu di antara bentuk bakti kepada ustadz yang antum dengerin kajiannya, di antara bentuk bakti itu. Ya. Dua, bagaimana cara belajar fikih yang benar? Apa melalui madhab atau langsung ke kitab hadis, misal Bulughul Maram? Yang betul adalah melalui fikih madhab, bukan ke kitab hadis, bukan ke langsung ke dalil-dalil seperti itu. Tapi ya itu juga bagus. Ya. Maksud di sini yang lebih benar. Ya. Para ulama menyampaikan lebih awal bagi orang awam itu diawali dengan mutun ilmiah, matan, matan dulu. Ya syukur-syukur kalau di matan itu ada dalilnya boleh. Ya, adapun kitab seperti Bulughul Maram, ya itu udah tinggi sebenarnya, maksudnya udah banyak sekali. Sebelumnya Umdatul Ahkam itu setelah orang setelah pada selesai membaca matan fiqih madhab. Begitu. Seperti itu. Itu asalnya seperti itu ulama merekomendasikan. Cuman memang zaman sekarang itu enggak bisa seperti itu, semeraut orang. Iya, enggak diperhatikan kayak gitu. Ada kajian Umdatul Ahkam. Ya, kayak nanti malam nih di Kelapa Gading, ya. Ada kajian Umdatul Ahkam. Pematerinya orang yang sedang berbicara ini, ya. Nah, Umdatul Ahkam. Tapi itu pakai paper kayak gini, karena enggak pakai paper enggak kajian kitab kita. Nah, ada hadis dan ada faedahnya. Ya, itu boleh bagus, ya. Tapi yang memang asalnya adalah matan. Kata para ulama gini, kesimpulan langsung. Ntar yang jelasin ustadznya. Aslinya kayak gitu, matan Abi Suja misalnya. Ya, matan Minhajul Thalibin atau Manhajus Salikin karya Syekh Sa'di kalau mau lebih ke mazhab Hanbali, ya. Atau Umdatul Fiqih karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi kalau mau ke mazhab Hanbali. Fadhol, silakan, itu yang lebih baik sebenarnya. Karena kenapa disebut matan? Karena itu yang menguatkan, itu kalimat kuat gitu. Maka pakai matan. Asalnya seperti itu. Bukan langsung ke kitab hadis, tapi memang zaman sekarang itu agak sulit kalau memang mau mengikuti menuruti nasihat ulama. Ya, sebenarnya enggak langsung ke bulughul maram, enggak. Ya, cuman ala kulli hal tetap berfaedah insyaallah. Tetap berfaedah. Cuma memang kita ini strategi untuk ilmunya ini pertama masih banyak tematikan di Jakarta terutama. Kedua, kalaupun ngaji kitab itu bukan ngaji kitab rata-rata. Ustadznya aja yang ngaji kitab, ya. Tulabnya itu nggak tahu ngapain itu, ya. Yang penting nyimak, ya. Nyimak, ya. Ya di komentar Facebook, nyimak, minyak, ya. Yang penting nyimak. Sebenarnya belum perfect, ya. Kita ini masih dalam tahap masih kekanak-kanakan dalam mengaji, ya. Oke, ini sebenarnya kita gelontorkan penerbitan apa namanya paper-paper seperti ini. Ya mau gimana lagi? Kalau anda suruh antum beli bukunya, mungkin keberatan belinya dan keberatan bawanya, gitu. Tapi ya udahlah, pakai seperti ini aja supaya. Dan ini pun kurang karena memang sedang ada kendala, ya. Ya, jadi seperti ini ngaji kitab. Ya, ada kitabnya dan biasanya muridnya membacakan, ustadznya menjelaskan, begitu. Seperti itu asalnya ngaji kitab. Bukan ustadznya baca dewek, jelasin dewek, muridnya ngelongok-ngelongok semua. Ini kajian biasa itu, seperti itu. Ya, dan itu belum bisa disebut kajian kitab. Ya, begitu. Itu yang benar. Ngaji fikih runut dari awal bab thaharah. Ya. Terus sampai selesai bab apa misal jizyah dan seterusnya. Dan itu panjang sekali fikih itu. Tapi insyaallah kedepannya mudah-mudahan insyaallah lebih baik lagi di Jakarta ini terutama bisa kajian runut yang benar ya, yang sistematis insyaallah. Jadi begitu melalui fikih mazhab dulu insyaallah. Kalau ayam yang assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ayam yang sudah dipotong tapi dalam perutnya belum dikeluarkan seperti usus, itu direbus atau direndam di air mendidih kemudian baru dibersihkan bulu-bulu dan semua kotorannya, boleh atau tidak? Boleh, nggak masalah. Yang penting kan darahnya udah keluar. Kotoran ayam itu tidak najis, ya. Cuman jangan mentang-mentang nggak najis dimakan juga, ya. Ya nggak apa-apa insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita memiliki teman yang sering mengeluh padahal sudah dinasehati kemudian kita tinggalkan, apakah itu boleh? Maksudnya benar-benar menjaga jarak? Ya boleh. Karena dia ini yang sering mengeluh itu berpotensi akan suka gibah, ya. Gitu. Jadi tinggalkan aja. Atau jaga jarak dari dirinya. Karena bisa juga akan menular, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya, ada ustadz yang mengatakan dalam mengambil hukum, jika kita memakai cara zaman Nabi tidak, sahabat tidak, tabi'in tidak, lalu kita mengikuti seperti itu, maka kita salah. Adakah seperti itu Ustaz? Maksudnya? Ya ada itu, Ustaznya katanya kayak gitu ngomong ya, ada dia itu. Memakai metodologi dalam membid'ahkan suatu hukum, suatu perkara gitu ya. Kita bilang zaman Nabi enggak ada, zaman tabi'in, zaman sahabat enggak ada, zaman tabi'in enggak ada, berarti bid'ah gitu kan. Kalau kita mengikuti seperti itu, terus kata ustaz ini salah tuh yang kayak gitu metodologinya. Itu maksudnya kalian. Ada ustaz kayak gini? Ya diadain ya, ada-ada aja insyaallah. Baik. Dibilang salah, salah juga ustaznya ini. Kenapa? Karena memang orang yang seperti itu mengacu pada man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada urusannya sama agama kita, itu tertolak, itu kata Nabi. Maka berarti di zaman Nabi kan enggak ada. Zaman sahabat enggak ada, zaman tabiin enggak ada. Ini khairul qurun. Dalam hadis khairul quruni qarni. Sebagai generasi-generasiku. Dan dalam hadis 73 golongan, ma ana, yang semua berpecah belah, semua ke neraka kecuali satu. Ma ana alaihi wa ashabi. Yang dilakukan oleh saya dan sahabat saya. Kalau enggak ada, enggak dilakukan, zaman Nabi enggak ada, sahabat enggak, tapi enggak, ya udah. Enggak ada kan? Itu kan yang lebih berdalil, selesai kan? Ini kan biasa yang seperti ini, cuman untuk melegalisir maulid Nabi itu ada, maulid Nabi enggak apa-apa. Jangan sembarangan ngebidahin. Iya emang enggak sembarangan ngebidahin. Tapi jangan sembarangan juga mengadakan maulid, karena itu enggak ada dalam Islam. Itu kan, itu maksudnya ini. Ya, ntar ujung-ujungnya wajah antum zaman Nabi enggak ada, zaman sahabat enggak ada, zaman tabiin enggak ada, antum wajah antum bid'ah berarti. Berarti kalau kayak gitu ngomongnya, semua dari yang ada sekarang kebid'ahan. Enggak ada dari satu pun sekarang itu dari wajahnya, giginya, recorder ini, mana ada dulu kayak gini? Ini bid'ah ini. Iya. Antum juga suara antum dulu enggak ada suara antum di zaman Nabi, bid'ah juga. Orang disuruh diam semua, disuruh bunuh diri nanti sama lama. Enggak gitu caranya ini. Kalau ada ustaz yang masih kayak gitu pemikirannya, itu pasti hawa nafsu itu yang keluar itu, bukan karena pintaran dia, hawa nafsunya entah karena apa, entah karena pertemanan atau karena mungkin udah terikat dengan suatu event. Ya. Baik, seperti itu salah, seperti itu ya. Tapi juga memang kalau di zaman Nabi tidak ada, zaman sahabat tidak ada, di zaman tabiin tidak ada, di zaman sekarang ada. Ini apa dulu nih masalahnya? Apakah dia masuk ke masalah ibadah atau dia masuk ke dalam masalah duniawiyah atau dia masuk ke dalam masalah maslahat mursalah? Wasilah-wasilah seperti speaker, recorder, handphone, ya, kamera dan seterusnya, itu semua memang tidak ada di zaman Nabi, tidak ada di zaman sahabat, tidak ada di zaman tabi'in. Tapi itu semua bukan masuk ke dalam ranah murni ibadah. Tapi dia masuk ke dalam masalah duniawiyah yang dijadikan wasilah untuk bisa menyampaikan ibadah. Ya, Allahu a'lam. Begitu jadinya, perlu dirinci memang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kiat-kiat agar ibadah kita benar-benar ikhlas karena Allah? Karena jujur paling sulit buat saya. Kiatnya adalah ibadah itu buat apa? Buat Allah ya, Toib. Ingatlah bahwasanya kelak detail ucapan lafal ibadah ini atau detail ibadah ini apapun itu ya, itu akan ditampilkan di hadapan Allah. Dan kita akan menyaksikannya lagi. Maka ingat kematian. Dengan ibadah kita ini, maka mulai di situ tumbuh keikhlasan hanya kepada Allah. Ingat bahwa saya nanti di mati kita, di kubur kita, yang menemani kita hanyalah amalan. Ya, maka betul-betul kita beribadah untuk keselamatan itu. Ya. Nah, sekarang dikatakan di sini jujur paling sulit buat saya. Itu karena apa? Karena ada fikiran dalam ibadah kita selain kepada Allah. Selain untuk maslahat akhirat kita, apa yang dipikirkan dari sholat antum? Apa sedekah? Sedekah ini apa yang dipikirkan? Pasti ada pikiran pujian manusia mungkin, mamoritas dan seterusnya. Itu semua buang. Tapi pikirkan dengan amalan ini nanti akan menjadi teman saya di akhirat, di kubur kita, di kubur. Dan di akhirat akan ditampilkan, ya, semua ini. Itu yang dipikirkan. Itu aja udah ada. Adapun urusan nanti dilihat orang, dipuji orang, itu enggak usah dipikirin. Ya. Kayak antum kesini nih, apa yang antum pikirkan? Apakah dunia? Kok ada pikiran dunia? Enggak ikhlas, enggak khusyuk. Selesai ngajar, sekajian, udah. Ya kita masih doain sama-sama antum dan seterusnya. Tapi udah, enggak usah mikirin. Tadi pujian-pujian, ada yang muji enggak ya? Ada yang muji enggak? Enggak ada pikirin kayak gitu. Ya. Apakah amalan-amalan kita akan hilang bila selalu riya? Tapi di samping itu kita sering istighfar. Riya itu penghancur amalan. Tapi kalau kita bertaubat dari syirik kecil, tetap kita berharap Allah itu rahim. Maha pemurah, maha pengasih, mudah bagi Allah untuk mengembalikan pahala yang telah dihanguskan. Maka mudah-mudahan bisa kembali pahala, mudah-mudahan. Ya, kita berharap juga seperti itu ya, ikhwan. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa laki-laki yang baik akan bersama dengan wanita yang baik pula. Bagaimana dengan Nabi Nuh dengan istrinya? Ya, itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang itu di surat apa? Nur bukan? Surat An-Nur ayat berapa? Entar aku buka surat Nur dulu nih. Az-zaniyatu bukan. Anda lupa, Masya Allah. Ketahuan, ayat berapa? Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. Ayat 26. Wa-tayyibuna lil-tayyibat. Ini maksudnya kan? Perempuan-perempuan yang khabithat untuk khabithin, laki-laki yang keji. Dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Wa thayyibatu li thayyibin wa thayyibuna li thayyibat. Dan yang perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik pula. Itu ayat An-Nur. Ayat berapa tadi? 26. Anda pernah membaca tafsirannya ini? Ya, supaya lebih detail kita coba ke tafsiran Ibnul Jauzi. Ya. Ada beragam sebenarnya. Ada beragam penafsiran. Ya. Yang lebih mungkin kita ringkas di antara tafsiran yang lebih, maksudnya yang tadi sesuai dengan pertanyaan. Sebelum menikah, kita melihat, ya, khabithat, perempuan khabithah untuk laki-laki yang khabith juga. Thayyibat untuk laki-laki yang thayyib. Yang artinya, dilarang bagi pihak yang thayyib, itu untuk mencari jodoh yang khabith. Khabith ini lebih condong kepada pezina, yang sangat fasik. Ya, begitu. Pelarangan, ada pelarangan di situ. Dilarang orang-orang thayyibat, baik perempuan thayyibat atau laki-laki thayyibun, untuk mencari jodoh yang khabith atau khabithun. Biarlah jodoh mereka khabithun, orang-orang yang khabith ini menikah dengan sesama khabith. Sama jenis berarti. Dengan yang khabithah. Khabith dengan yang khabithah. Khabithah dengan yang khabith. Pernikahan mereka sah enggak? Sah pernikahan mereka. Tapi dilarang bagi orang thayyib atau thayyibah menikah dengan khabith atau khabithah. Ya. Adapun yang terjadi pada Nabi Nuh dengan istrinya, ini bukan di awal nikah. Nabi Lut apa Nabi Nuh? Bukan di awal nikah. Tapi di usia yang sudah berusia. Dan itu bukan urusan itu. Ada kalanya seseorang pas waktu awal nikah masya Allah, tapi nanti pas usia 40 malah jadi mujrim, malah jadi orang jahat, bisa. Bisa. Ayat ini tidak menghikayatkan bahwasanya orang baik pasti jodohnya bakal baik terus, enggak mesti. Bukan itu yang dimaksud. Tapi apa? Dalam pernikahan hendaknya seorang yang keluarganya baik-baik, perempuan ini baik, jangan dinikahi sama orang khabith, dan sebaliknya. Laki-laki dari keluarga yang baik-baik, terhormat, laki-laki yang soleh, jangan dinikahi sama perempuan yang jalang, ya. Begitu maksudnya. Ya. Adapun kenyataan bisa aja antum nih soleh yang ikhwan, tapi mungkin istri antum sekarang naudzubillah. Ya tidak. Itu ayat itu bukan tentang itu, bukan. Kadang-kala di tengah bahtera keluarga ini, di tengah perjalanan, imma kita atau istri kita atau dua-duanya jadi khabith, na'udzubillah, bisa aja. Tapi bukan itu yang dimaksudkan ayat ini. Ayat ini maksudkan penjodohan. Ini di antara tafsiran ya, bukan salah satu tafsiran ya. Di penjodohan itu harus kufu sekufu, sesuai dengan bagaimana kualitas pelamarnya. Begitu maksudnya. Adapun di tengah perjalanan nanti ada yang jadi khabithah, ada yang jadi jahat, yaitu beda urusan, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana pernah sakit selama 1 bulan yang benar-benar tak berdaya. Dari sakit ini membuat ana agak lalai dalam ibadah. Sering menjamak solat, terkadang lewat waktu solat. Mau baca Al-Quran, batuk-batuk gak berhenti. Membuat iman jadi lemah dan tutur. Oh, futur. Ini T sama F sama aja. Bahkan F-nya lebih T daripada huruf T di sini. Bagaimana solusinya agar iman tetap istiqomah ketika sakit? Ingat mati, itu dia. Kan bentar lagi mati itu, mau sakit itu. Maksudnya lebih dekat kepada kematian. Ingat mati. Mulai termotivasi itu kemudian. Seolah-olah esok akan mati, ya. Mau baca Quran, batuk-batuk gak berhenti. Maka baca buku. Ya. Baca buku atau baca terjemahannya saja. Iya. Kadang-kadang yang membuat batuk itu setan, ya. Digatel-gateli di tangan setan supaya batuk tuh, batuk terus baca Quran. Ya. Kemudian masalah salat, ya. Jangan jadikan salat ini apa sebagai selingan. Jadikan salat ini sebagai kebutuhan yang dengannya insyaallah sakit ini akan berkurang, gitu dong mindsetnya. Ya. Sehingga cepat kangen sama salat. Dan juga baca Quran enggak bisa baca terjemahan. Kalau memang bisa bisik-bisik, bisik-bisik aja. Ya, seperti itu. Jadi enggak ada excuse atau alasan jauh dari salat, jauh dari Al-Qur'an. Tetap dalam keadaan sakit justru harus lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di akhirat nanti kalau seseorang diganjari dosa itu lebih sakit jauh dibandingkan ini, maka mending sekarang ditegur sama Allah. Digugurkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih ikhwan sekalian atas kedatangan antum dan mohon maaf atas keterlambatannya. Pekan depan insyaallah ana izin ya. Dan kita akan bertemu lagi di majelis ini 2 pekan lagi. Dan bagi yang ingin mungkin ikut di majelis lainnya nanti malam di Kelapa Gading insyaallah. Besok subuh di Cikunir jam 9 ada di Masjid Al-Ikhlas Cengkareng juga insyaallah taala. Ya, mudah-mudahan bagi yang mungkin dekat daerahnya bisa ikutan rapat. Ya, jazakumullah khaira. Mohon maaf atas kekurangan kertasnya. Semoga tetap bermanfaat. Barakallahu fi ulumikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.